Saudaraku pendengar, sesaat lagi kita akan menyimak Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Dari Jalan Cinasari 214 Semanggi, Pasar Kliwon, Surakarta, kami ucapkan selamat mengikuti. Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada yang perlu ditanyakan dari brosurnya? Ada pertanyaan dari brosur, Ustaz. Brosur halaman 5 di surat Al-Baqarah ayat 186. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa apabila ia memohon kepadaku, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah mereka beriman kepadaku, agar mereka selalu berada dalam kebenaran. Berkaitan dengan brosur halaman 6 di surat Hud ayat 61. Wa ila samuda akhahum shaliha. Qala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairu. Huwa ansha'akum minal ardi wasta'marakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribum mujib. Dan kepada Samud kami utus saudara mereka Soleh. Soleh berkata, hai kaumku, sembahlah Allah. Sekali-kali tidak ada bagimu Tuhan selain Dia. Dia telah menciptakan kamu dari bumi atau tanah dan menjadikan kamu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunannya, kemudian bertaubatlah kepadanya. Sesungguhnya Tuhanku amat dekat rahmatnya lagi memperkenankan doa hambanya. Mohon penjelasan pada Quran Surat Al-Baqarah 186 dan Hud 61. 1. Yang dimaksud Allah amat dekat. 2. Kiat-kiat apa saja agar doa kita dikabulkan. Dan perbuatan apa saja yang dapat menolak doa kita. Dan yang ketiga, dan benarkah dengan sedekah doa kita akan cepat terkabul, Ustaz? Pertama, Allah amat dekat. Itu di ayat lain Allah lebih jelaskan. Allah itu dengan hambanya, dengan kita. Masih lebih dekat daripada urat leher kita. Kita semua akan menyatu urat leher kan? Kedekatan Allah dengan kedekatan urat leher dengan kita. Itu masih lebih dekat Allah dengan kita. Min hablil warid. Coba dibaca ayatnya itu. Masih lebih dekat. Coba kamu bayangkan. Urat leher itu nempel di leher kita ini. Kedekatan Allah dengan kita itu masih lebih dekat lagi. Maka jangan sok nipu Allah. Allah itu sangat lekat dengan kita. Mau berbuat apa saja itu Allah tahu. Walaupun manusia tidak tahu. Maka kalau orang menyadari bahwa Allah itu dekat sekali dengan kita, terjaga perbuatannya. Tidak akan berani berbuat curang. Berbuat maksiat dengan segala bentuk kemaksiatannya. Coba dibaca ayatnya. Surat Qaf, surat ke-50, ayat 16. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuh. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Paham enggak? Apa yang dibisikkan dalam hatimu belum bersuara dalam hati. Itu pun Allah tahu. Maka bagaimana kita mau menyembunyikan dari pandangan Allah? Ya, jadi kedekatan Allah dengan hambanya, dengan kita manusia itu sangat dekat. Maka jangan main-main. Orang kalau lupa, bahwa Allah itu sangat dekat. Ya, malah kadang-kala tidak kenal Allah, jauh. Berbuat segala sesuatu seolah-olah asal tidak dilihat manusia, itu sudah aman. Maka di ayat lain Allah jelaskan, yang jelas ayat 7 itu ya, coba dibaca. Kamu berdua, Allah yang ketiga. Kamu bertiga, Allah yang keempat. Jadi jangan sampai kita merasa aman, mumpung tidak ada yang melihat, saya akan berbuat sesuatu. Jangan merasa aman. Kalau menutup pandangan mata manusia, ini mudah. Ya. Di balik tembok itu aja saya tidak tahu apa yang mereka lakukan, apa yang ada di sana enggak tahu. Ya. Tapi kepada Allah jangan kita samakan dengan sama manusia ini. Susah kita. Dibisikkan dalam hatinya saja Allah sudah tahu. Apalagi sampai diucapkan. Ya. Sampai di kedekatan Allah sampai dikatakan, saya lebih dekat dengan hambaku itu min hablil warid, dari urat lehernya. Coba dibaca ayatnya tadi. Alam taro adallah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ardi. Ya, dibaca itu ayat. Surat Al-Mujadilah, surat ke-58 ayat 7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum wa la adna min dhalika wa la aktsara illa huwa ma'ahum aynama kanu thumma yunabbi'uhum bima 'amilu yawmal qiyamah innallaha bikulli syai'in 'alim. Tidakkah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tiada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan dialah yang keempatnya. Dan tiada pembicaraan antara lima orang, melainkan dialah yang keenamnya. Dan tiada pula pembicaraan antara jumlah yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan dia ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian, dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya, Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Perhatikan ayat itu. Ya. Allah sampai menjelaskan kalau kamu berada lima orang, jangan menganggap lima orang itu aja yang tahu. Yang keenam itu Allah. Ya. Kalau kita berada empat orang, jangan kira empat orang saja itu yang tahu. Yang lain tidak tahu. Yang kelima Allah. Sampai dikatakan, wala adna min dalika wala aksaro. Kamu jumlah lebih rendah atau lebih banyak dari itu. Illa huwa ma'ahum. Kecuali Allah selalu menyertai mereka. Aina makanu. Jadi menyertai kita di mana saja kita berada, apa sendirian, apa berteman, di mana saja itu temani Allah. Dan Allah sangat dekat, lebih dekat dengan urat leher kita ini. Terus dikatakan akhir ayat tadi, ya. Summa yunabbi'uhum bima 'amilu yaumal qiyamati. Nanti apa yang kita lakukan di dunia ini, yang selalu diawasi Allah tadi, nanti akan dikhabarkan kepadamu apa yang kamu lakukan, nanti akan ditunjukkan semua oleh Allah. Ya, akan ditunjukkan oleh Allah. Dan tidak bisa mengelak. Karena yauma nahtimu ala afwahihim, pada saat itu nanti mulutnya dikutuk, dikunci. Ya. Terus apa yang menjadi saksi? Tangannya, kakinya menjadi saksi. Apa yang dilakukan ketika hidup di dunia? Wa kalimuna aydiyahum wa tashhadu arjuluhum. Jadi ketika di hadapan Allah nanti ditanya apa yang kamu lakukan di dunia, Yang menjawab bukan mulutnya. Mulut dikunci oleh Allah. Yang menjawab tangannya, menjadi saksi kakinya. Kalau di dunia ini, wah bisa. Bisa bersembunyi. Ya mengatakan tidak, bisa. Maka jangan coba-coba. Allah itu lebih dekat dengan erat lehernya. Apapun yang kita lakukan, tahu. Dan kalau, jangan dikira kalau kamu sudah berbisik-bisik, dua orang mau berbuat apa-apa, di tempat yang sepi, di malam yang gelap, sudah malam gelap, tempat sepi, orang sudah tidur semua, tidak ada yang tahu. Allah yang ketiga. Mau sembunyi kemana? Merasa anggota KPK besok di sana. Tidak ada KPK, KPK nang. KPK itu sendiri nanti diperiksa oleh Allah juga. Nanti kira. Kalau di sini kan, walaupun sudah dia, wah bisa mengelak. Walaupun akhirnya nanti yang ngaku. Maka orang itu kalau tidak punya rasa diawasi Allah, sudah. Mau menyembuhkan dari pandangan mata manusia itu mudah. Tapi jangan dikira selamat dari pandangan manusia, selamat juga daripada. Selamat dari hukuman manusia, jangan dikira selamat di hukuman Allah. Apalagi hukuman manusia dikatakan oleh Rasulullah, penegak hukum itu ada tiga, katakan oleh Rasulullah. Yang dua masuk neraka, yang satu aja yang masuk surga. Penegak hukum yang mau disuap-suap, ya, mestinya salah. Disuap jadi benar, tunggunen nanti. Bisa menyuap malaikat penjaga neraka. Malaikat penjaga neraka itu tidak bisa di sana. Dan orangnya, apa, malaikatnya keras, serem. La ya'sunallah ma'amarahum. Tidak pernah maksiat kepada Allah. Apa yang diperintahkan tidak pernah diowahi. Masukkan api neraka yang bahan bakarnya, apa? Manusia dan batu. Maka fattakun naro lati wakuduhan nas wal hijaro. Takutlah kamu kepada api neraka. Yang api neraka nanti bahan bakarnya itu manusia dan batu. Di manusia-manusia yang ingkar kepada Allah dan batu-batu yang dijadikan sesembahannya. Itu nanti jadikan bahan bakar. Maka dikatakan oleh Rasulullah, panasnya api neraka itu dibanding panasnya di dunia, api dunia itu 70 kali lipat. Maka siksaan neraka yang paling ringan, bila kelamaan kaki menginjak bara api di neraka gitu, otak kita ini mendidih. Dan tidak bisa mati di sana. Lama-lamanya akan merasakan, tidak akan mati lagi. Maka jangan hanya takut dengan manusia, takutlah kepada Allah. Terus bagaimana caranya untuk supaya kabulkan doanya? Tadi kalau saudara membaca dengan teliti, dia sudah mengerti itu. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qoribun ujibu da'wata ta'i idza ta'ani. Ya, kalau hambaku bertanya tentang aku kepadamu Muhammad, katakan aku itu dekat. Diterangkan dalam ayat lain tadi, dekatnya melebihi dekatnya urat leher. Dan Allah selalu menemani kamu di mana saja kamu berada. Oleh karena itu, ya, Allah mengatakan ujibu da'watat da'i. Allah itu mengabulkan doa. Siapa saja yang berdoa? Apabila ada berdoa, dikabulkan. Syaratnya apa? Fal yastajibu li. Ya. Syaratnya kabulkan doa adalah orang yang berdoa itu memenuhi segala perintahku. Jadi taat pada Allah. Segala perintah Allah dilaksanakan. Segala larangan Allah ditinggalkan. Terus kalau orang begitu berdoa, doanya dikabulkan. Kalau perintah-perintah Allah tidak dilaksanakan, larangan Allah tidak ditinggalkan, ya, Allah itu merintahkan. Ya ayyuhan nas, manusia seluruhnya. Kullu mimma fil ardi halalan thayyiban. Wala tattabi'u khutuwati syaitan. innahu lakum aduwwu mubin. Wahai manusia, makanlah yang ditetapkan oleh Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Kalau makanannya haram, pakaian yang dipakai hasil dari yang haram, minuman yang dipakai pun haram, bagaimana doa dikabulkan? Maka Nabi mengatakan syarat dikabulkan doa antara lain di samping tadi laksanakan perintah-perintah Allah, jauhi larangan-larangan Allah, makanannya harus halal, minumannya harus halal, pakaiannya harus halal. Kalau semuanya serba dari yang haram, jangan berdoa. Tidak akan dikabulkan doamu. Maka syarat terkabulnya doa, makanannya harus halal, minumannya halal. Ya. Pakaian yang dipakai pun halal. Harus berdoa. Kalau orang yang begitu, pasti dikabulkan doanya oleh Allah. Maka kalau kita merasa sudah berdoa panjang lebar, pun sedekah barang kok tidak dikabul-kabulkan doanya, koreksi. Makananmu halal apa enggak? Hasil penipuan apa hasil pencurian? Ya. Walaupun zatnya halal, kalau hasil penipuan haram. Jadi yang dihalalkan itu, yang diharamkan bukan babi bangkai saja. Makanan wujudnya apapun, kalau hasil pencurian, hasil penipuan, hasil korupsi, itu haram. Kalau kamu hasil korupsi kok doa, serah bakal dikabul ke doamu. Maka orang yang menanyakan harus bersih betul. Anda bersih, wes tunggu nganti ngiler, wes orang dikabul. Itu kata Nabi loh, ya, tidak akan dikabulkan. Maka itu kalau kita merasa sudah berdoa lama-lama, sudah sejak dulu sampai sekarang belum dikabul, dikoreksi dulu apa sebabnya. Sebab Allah tidak mungkin mengingkari janjinya. Kalau Allah berjanji pasti dipenuhi. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Allah berjanji setiap doa akan dikabulkan. Pasti dikabulkan. Tapi dengan syarat tadi. Kalau memenuhi persyaratan, pasti dikabulkan. Antara lain syaratnya, maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku. Ya. Dan juga mereka beriman kepadaku. Memenuhi segala perintah Allah dan beriman kepada Allah. Harus berdoa. Kan sudah berdoanya pada Allah. Tapi kepercayaannya yang mendatangkan rezeki itu. Ya Kiai Brojol yang mendatangkan rezeki. Itu jimat-jimat yang di lemari itu. Itu kan mendatangkan rezeki. Lah kamu katanya mohon pada Allah kok percaya kepada itu. Ya habis. Makin banyak kamu datang ke dukun-dukun dapat jimat-jimat itu makin habis hartamu. Doamu ora dikabul ke. Ya. Berapa tahun disimpan jimat itu untuk pesugihan. Nyatane sing ngingu itu ora tahu sugih malah tambah melarat. Nah itu. Apakah sedekah menambah bisa mendapat dikabulkan doanya? Belum tentu kamu sedekah itu pun juga diurus oleh Allah. Apa yang kamu sedekahkan? Yang kamu sedekahkan dapatnya dari mana? Ya, karena perintah Allah untuk mensedekahkan sesuatu itu bukan yang sudah kamu tidak sukai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak sampai ketaktian yang sempurna, tidak dikatakan itu taat pada Allah. Ya, kamu menginfakkan, mensedekahkan ya, apa yang paling kamu cintai. Biasanya kamu memberikan pada seorang itu yang sudah tidak kamu sukai kok. Sudah tidak disukai timbang ora kanggo kene wong kono. Ya timbang ora kanggo to. Nanti masih dipakai. Sampai makan kadang kala begitu. Ya, makan sak menika sing mangan sapa cum-cumno tanggane kuwi ndak ra kepangan. Wong masih kepangan lah dimakan sendiri to. Jadi memberi sesuatu itu sing kira-kira aku wis ora seneng. Padahal Allah mengatakan jangan kamu sedekahkan yang matamu sendiri melihatnya sudah memicingkan mata. Lihat yang itu sudah tidak suka. Kadang dirinya melihat sudah tidak suka, berikan orang lain saja. Itu tidak termasuk sedekah yang baik. Nah, kamu caramu sedekah begitu ya doamu yang tidak akan kabul. Nah, kalau sedekah yang betul itu menurut Allah itu memberikan sesuatu yang kamu paling sukai. Jangan memberikan sesuatu karena kamu sudah tidak suka. Timbang diguang ya. Ya memang timbang diguang kayak nuwong eneng manfaat. Tapi andai kata kamu masih suka, tidak akan kamu berikan. Nah, aku dewe jek seneng lah itu kok. Itu dah. Nah, maka harus banyak teliti diri itu diteliti. Apalagi halaman 4 masuk ke halaman 5 di surat Anbiya ayat 90 Ustaz. Fastajabna lahu wa wahabna lahu Yahya wa aslahna lahu zauja innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Maka kami memperkenankan doanya dan kami anugerahkan kepadanya Yahya dan kami jadikan istrinya dapat mengandung. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan perbuatan-perbuatan yang baik. Dan mereka berdoa kepada kami dengan harap dan cemas. Dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Dalam ayat tersebut disebutkan Nabi Zakaria dalam berdoa kepada Allah dengan harap dan cemas. Mengapa harus dengan cemas? Bukankah kita harus yakin bahwa Allah akan mengabulkan? Sebab kalau cemas yang berkepanjangan, bisa terjadi kecemasan yang tidak baik buat kesehatan, Ustaz. Ya, kamu tahu enggak toh yang diminta Zakaria itu apa toh? Apa yang diminta oleh beliau itu kok cemas itu? Beliau itu usianya sudah tua, sudah lanjut. Istrinya mandul. Ngerti mandul? Nggak punya anak. Setelah Zakaria itu memelihara Maryam. Karena Imran ibunya Maryam itu bernazar. Inni nazartu laka muharrara ma fi batni. Jadi dia bernazar, apa yang saya kandung ini nanti akan saya serahkan, diinfakkan istilahnya, dinadarkan untuk menjadi orang yang khidmat di Baitul Maqdis. Harapannya Imran, istrinya Imran tadi, anak yang dikandung itu nanti lahir laki-laki. Nah, ternyata lahir perempuan. Lah, bingung dia. Masa lahir perempuan tak sedekahkan untuk khidmat di Baitul Maqdis? Mesti yang saya harapkan laki-laki, ya Allah ternyata kok lahir perempuan. Tapi karena itu nazar, ya sudah diserahkan. Nah, singkatnya saja itu dipelihara oleh Nabi Zakaria yang menjaga yang di Masjid Baitul Maqdis tadi. Nah, setelah agak tambah besar, tambah gede usianya ya. Kullama dakhala 'alayya alihil mihrab. Setiap Zakaria itu masuk ke mihrab, tempat Maryam beribadah. Jadi di masjid itu dibuat suatu tenda kecil untuk ibadah di situ. Nah, setiap Zakaria masuk ke mihrab itu selalu ada makanan. Ada buah-buahan bermacam-macam yang tidak saat itu tidak saatnya berbuah. Tidak musim buah. Tapi masuk di situ kok selalu ada. Maka Zakaria tanya, ya Maryam, dari mana kamu dapat rezeki ini? Ya, anna laki hadza, kamu dapat rezeki ini dari mana? Langsung Maryam menjawab spontan, huwa min indillah. Itu dari sisi Allah. Zakaria berpikir, padahal ini tidak musim buah ini, kok ada buah? Ya, kalau ada orang nganteri ke sini, mestinya ya saya lihat, wong dia tuh di Baitul Maqdis itu. Tapi jawabnya Maryam itu tidak dari siapa, tapi jawab dari Allah. Nah, karena itu Zakaria yakin mantap. Ya, akhirnya beliau sedang berdiri sholat di mihrab tadi, mohon kepada Allah supaya dia diberi anak yang soleh, yang baik seperti Maryam ini, baik kelebihan, diberi kelebihan-kelebihan. Nah, tetapi dia cemas, apa mungkin wong istri saya sudah tua dan mandul gitu loh. Sudah mandul, umurnya sudah 70-an lebih itu. Kok njaluk anak ini apa mungkin? Tapi harap-harap cemas. Tapi dia sungguh-sungguh serius di dalam permohonannya. Nah, akhirnya dikabulkan oleh Allah. Sudah dikabulkan, bingung sendiri dia. Loh, kok aneh man, anak istri saya sudah tua dan mandul kok diparingi anak. Dia untuk meyakinkan itu tanya kepada Allah. Ya Allah, ya, berilah tanda-tanda untuk meyakinkan kalau memang istri saya akan diberi anak dan bisa hamil. Tanda-tandanya apa? Nah, gitu, kabari oleh malaikat tadi. Tandanya kalau kamu nanti akan diberi anak oleh Allah, kamu tidak bisa berbicara selama 3 hari. Sedang kamu tidak sakit, kamu sehat. Tapi tidak bicara dengan manusia selama 3 hari. Bicaramu hanya dengan isyarat saja. Ya, tanda arti kalau kamu nanti sudah tidak bisa bicara dengan orang, walaupun kamu sehat, ketemu orang ngomong hanya isyarat dengan tangan atau dengan ya, angguk kepala saja lah itu. Nah itu tandanya kamu dipiara. Betul, terjadi itu dan dia yakin. Maka harap-harap cemas ini karena dia mohon sesuatu seolah-olah sesuatu yang tidak mungkin. Wong sudah tua. Tapi kalau dipikir lagi kehendak Allah itu lebih tidak mungkin lagi. Lebih tidak mungkin lagi apa yang terjadi pada Maryam. Maryam itu punya anak namanya Isa yang tidak pernah Maryam disentuh oleh laki-laki. Jadi tidak punya suami kok punya anak. Kalau sekarang gadis tidak punya suami, punya anak, ada enggak? Banyak sekarang ini. Tapi bukan gadis Maryam itu. Maryam itu disucikan oleh Allah. Kalau sekarang ada belum nikah kok punya suami, nah itu setan. Dikumpuli setan itu. Nah itu lama. Allah itu berkuasa. Membuat manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Bisa. Siapa itu? Adam alaihi salam. Tanpa bapak, tanpa ibu. Membuat manusia tanpa bapak. Hanya ibu saja. Bisa. Siapa contohnya? Isa. Nah, walaupun setelah lahir Isa. Muka dari tanpa bapak. Ada yang menganggap Isa itu anak Tuhan. Anaknya Tuhan, orang di bapak kok itu anak Tuhan. Nah, itu terserah bagi mereka. Tapi kalau dalam Al-Quran jelas. Quran itu la roiba fih. Tidak diragukan kebenarannya. Itu memang dikehendaki oleh Allah. Maryam itu gadis yang disucikan, dijaga kehormatannya. Kemudian dihembuskan ruh ke dalam rahimnya. Lahirlah seorang anak yang namanya Isa. Nah itu. Dan Zakaria ini. Punya istri, jadi mohon kepada Allah untuk mempunyai anak. Perantaranya padahal punya istri, hanya dalam kenyataannya istrinya itu awalnya mandul. Nah, bagi Allah memberi anak, mandul dirubah menjadi punya anak, bagi Allah kan sangat mudah. Maka maksudnya harap-harap cemas itu, mau permohonan Nabi Zakaria itu seolah tidak masuk akal. Tapi seorang Nabi doanya, dan orang soleh, bersih makanannya, segalanya tentu halal semua. Mohonnya ikhlas. Dan tujuannya mohon itu bukan untuk apa-apa. Tujuannya supaya nanti ada generasi penerus yang meneruskan dakwah kami. Kalau saya mati tidak hanya tidak punya anak, yang meneruskan dakwah ini siapa? Nah, tujuan yang mulia maka dikabulkan oleh Allah. Kalau ibu-ibu itu kan tidak punya anak, dungane aku salah kan dalu anak perlune ora sapa sing terus sesuk nah aku tuwa melu sapa gitu. Nah gitu. Sone aku tuwa sing ngopeni sapa. Padahal yang ngopeni kita itu siapa toh? Allah. Ya kuwi dhewe anak ora diopeni orang tua tidak diopeni anake ya ada kok. Dianake wong tuwa iki karo anake ndak tahu. Ya. Apalagi anaknya kaya mbok melarat tuh banyak sekolah diterlantarkan. Begah ngopeni masukkan panti jompo kan gitu kan? Nah, enggak ada. Kalau ini ndak punya generasi penerus dalam dakwah. Apalagi Surat halaman 6 di surat Yusuf. Qala rabbi sijnu ahabu ilayya mimma yad'unani ilayhi wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilayhinna wa akum minal jahilin. Fastajaba lahu rabbuhu fasarafa anhu kaidahun innahu huwas sami'ul alim. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Maka Tuhannya memperkenankan doa Yusuf, dan dia menghindarkan Yusuf dari tipu daya mereka. Sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Dari ayat tersebut dikatakan dalam doa Nabi Yusuf yang minta dihindarkan dari tipu daya. Dan jika tidak dihindarkan, tentu Nabi Yusuf akan mengikuti keinginan orang-orang dan termasuk orang-orang bodoh. Apakah bisa dibenarkan kalau kita berdoa untuk memohon sesuatu dan jika tidak dikabulkan doanya, tentu kita akan menjadi orang bodoh atau kafir? Atau lain-lain yang kita sebutkan dalam doa tersebut seperti doa Nabi Yusuf, Ustaz. Kamu tidak paham Nabi Yusuf itu. Nabi Yusuf itu mengatakan, lebih baik saya dipenjara. Ya, coba kamu baca lagi artinya, biar paham. Yusuf berkata, wahai Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada memenuhi ajakan mereka kepadaku. Dan jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku akan cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Dan tentulah aku termasuk orang-orang yang bodoh. Jauh, jawab pertanyaanmu tadi. Dibaca pertanyaannya. Di situ dikatakan dalam doa Nabi Yusuf yang minta dihindarkan dari tipu daya. Dan jika tidak dihindarkan, tentu Nabi Yusuf akan mengikuti keinginan orang-orang dan termasuk orang-orang bodoh. Apakah bisa dibenarkan kalau kita berdoa untuk memohon sesuatu dan jika tidak dikabulkan doanya, tentu kita akan menjadi orang bodoh atau kafir atau lain-lain yang kita sebutkan dalam doa tersebut seperti doa Nabi Yusuf. Nah, lo ngaji itu perlu ya. Ya. Jadi pertanyaanmu udah nyeleweng jauh itu. Nabi Yusuf itu digoda oleh siapa? Wanita. Konon kabarnya wanita itu cantik sekali. Seperti ibu-ibu yang di belakang itu. Yusuf itu orangnya bagus banget gitu. Dengan saya lebih disiplin. Ya lebih bagus Yusuf gitu loh. Bagus saya sedikit gitu loh. Bagusnya Yusuf banyak. Nah ini wanita ini menggoda Yusuf untuk diperkosa. Untuk berbuat melayani kehendaknya. Berbuat serong lah. Nabi Yusuf tidak mau. Padahal wanita ini istri majikannya. Nabi Yusuf itu kan dibuang, cemplung ke sumur toh, oleh saudara-saudaranya. Terus ditemu oleh ya, orang musafir lah. Terus dijual. Dijual terus dibeli ini yang menjadi majikan Yusuf. Ini seorang pegawai raja kerajaan Mesir pada saat itu. Nah, istrinya jatuh cinta kepada Yusuf ini. Ketika suaminya tidak ada, pintu rumah dikunci semua, pembantunya suruh di luar, Yusuf di dalam, nah dipaksa untuk melayani wanita tadi. Yusuf tidak mau, bagaimanapun tidak mau. Kalau memang dipaksa akan diperbuat, tahu ini majikannya pegawai tinggi kerajaan Mesir. Andai kata termasuk saya harus dipenjara karena tidak mau melayani kehendaknya, penjara lebih saya sukai daripada saya melayani. Nah, itu diterangkan. Maka dia mohon pada Allah. Ya. Di situ Allah menjelaskan, Nabi Yusuf mengatakan, kalau saya melayani apa permintaan itu, ya toh, melayani permintaan wanita tadi, jika Allah tidak menghindarkan aku dari tipu daya mereka, artinya kalau Allah tidak menguatkan imannya Yusuf, akan cenderung mau digoda putri cantik, masa tidak terganggu, ya, tidak tergoda. Semua laki-laki yang sehat, wanita melihat wanita cantik, seneng tak? Seneng, seneng pak ya. Ya sudah tua-tua itu senang tak? Senang. Nah, padahal ini Yusuf seorang diri dan bukan dia diajak coba. Diajak. Orang sah bayar wong diajak. Apalagi dia cuma buruh, diajak majikannya. Maka itu Yusuf disitu terangkan, jika engkau ya Allah, jika tidak engkau hindarkan daripadaku tipu daya mereka, tentu aku cenderung untuk memenuhi keinginan mereka. Jadi kalau tidak kuat imannya, tentu cenderung kepengen, mau gitu loh. Wong ora tidak diajak malah diajak kok. Yusuf tidak mengajak malah diajak. Ya. Umumnya orang kalah biasanya yang laki-laki yang mengajak. Ini malah diajak. Andai kata tidak kuat imannya, saya cenderung. Tertarik, jelasnya tertarik. Loh, kalau saya menuruti mereka, tentu saya termasuk menjadi orang-orang yang bodoh. Gitu loh. Jadi kalau Yusuf tadi diajak berbuat zina mau, berarti dia menjadi orang yang bodoh. Jadi jangan malah kamu, ya, kalau Tuhan tidak kabulkan terus saya bodoh. Tidak. Ya, justru ini Nabi Yusuf ini, kalau sampai saya menuruti ajaran wanita tadi, berarti saya itu orang bodoh. Hanya menuruti kesenangan wanita, padahal saya tahu ini larangan Allah. Nah, dibujuk rayu setan. Mengikuti setan berarti bodoh. Karena Allah mengatakan setan itu musuhmu yang nyata. Maka wala tattabi'u khutuwati syaitan, innahu lakum aduwwu mubin. Nah, jangan mengikuti langkah setan. Setan itu musuhmu yang nyata. Nah, kalau kamu dibujuk rayu setan itu mau, berarti kamu bodoh. Sekarang ini banyak orang yang bodoh. Banyak orang bodoh. Nah, ngerti ini bukan mestinya diajak. Nah, tahu kalau ini haram, dosa. Dilanggar. Bodoh kan dia. Tahu dia diberi pegang, diberi amanat. Untuk mengurus sesuatu. Akhirnya tidak jadi sesuatu dihabiskan. Nah, bodoh tadi ya. Orang korupsi-korupsi itu orang bodoh. Jangan dikira orang pintar. Udah dipercaya amanat, diberi kepercayaan. Ya, dan untuk mengelola sesuatu. Lah kok malah uangnya dikorupsi. Tipek di yang mestinya untuk kepentingan masyarakat banyak, diambil sendiri. Padahal dia tahu. Kalau ini itu bukan milik saya. Tahu itu. Mestinya dibujuk rayu seperti apapun, dipamer-pameri berapa miliar pun, saya tidak mau, ini bukan milik saya. Itu orang pandai. Tapi kalau mau, jadi bodoh dia. Oh, bukan haknya kok diambil. Ya. Maka sudah jadi bupati selesai masuk penjara. Jadi gubernur selesai, malah urung selesai masuk penjara. Ini gubernur bupati bodoh. Bodoh. Jadi wakil rakyat juga begitu. Wakil rakyat ngapusi rakyat itu wakil rakyat bodoh. Jadi wakil rakyat dipilih sekian ribu manusia mempercayakan suaraku kepadamu. Percaya urus ya ini. Ya lah kok malah dihapusi kan bodoh sih. Harusnya memegang amanat. Nabi kita mengatakan, ya, idza duyi'atil amanah fantadiri sa'ah. Kalau amanat sudah disia-siakan, tunggu kehancurannya. Diberi amanat itu mesti pegang. Pegang teguh ini amanat. Walaupun kamu bujuk rayu saya harus begini. Tidak, saya pegang amanat rakyat. Kalau mau, bodoh. Berarti mengkhianati amanat yang dipikulnya. Maka itu lebih baik kalau saya tidak mau ikut seperti yang lain-lain. Terpaksa saya dipenjara, lebih baik saya dipenjara. Daripada saya dihukum oleh Allah nanti. Akhirnya Yusuf dipenjara betul. Ya. Karena dilaporkan PhD-nya tadi pada suaminya, dibalik. Ya. Dibalik bahwa, karena kan pas sudah koyak-koyakan, pintunya dikunci semua, Yusuf kejar-kejar, melayu. Nah pas lari-lari itu kebetulan suaminya datang. Buka pintu datang. Wah kaget. Istrinya lapor langsung pada suami. Ya suami saya, kakanda yang tercinta, ini Yusuf nakal, mau gak merekosa saya. Yusuf tidak, wah tidak, ini yang memperkosa dia, bukan saya. Nah, dia tidak ada saksi ya. Nah, terus akhirnya pembantunya di rumah, yang tidak boleh masuk, di luar tadi yang lapor. Memang saya di luar dengar orang di dalam udrek-udrekan ada apa. Ya mau dikunci ya pintunya. Sekarang saya usul gitu. Lihat siapa yang bersalah, siapa yang benar. Kalau Yusuf itu bajunya sobek di bagian depan, oh berarti Yusuf yang kurang ajar. Mau memperkosa wanita tadi, wanitanya tidak mau, sampai dicakar-cakar begitu, sampai suwek lambine. Tapi kalau Yusuf, kalau bajunya sobek yang di belakang, berarti wanita itu yang memperkosa. Ternyata setelah dilihat, baju Yusuf yang sobek di belakang. Jadi doyak melayu, geret lambine suwek gitu. Nah, setelah itu raja malu kan, masa istri pejabat kok malah minta memperkosa buruhnya, malu. Akhirnya supaya tidak tersebar berita ini, Yusuf dipenjara. Dikabarluaskan bahwa Yusuf mau demeni istri majikannya masuk penjara. Sudah, kuasa dari orang penjara itu belum tentu orang salah. Yusuf itu benar di penjara. Sekarang ini ya ada wong benar di penjara, ya ada. Wong salah bebas, ya ada. Apalagi hakim penegak hukum sekarang punya pasal yang bisa dibeli. Orang kaya bisa pasalnya, pasal berapa ini, harganya berapa. Bebas ya. Saya dengar hanya lewat TV-TV loh, saya belum miliki. Ya, penegak hukum negeri kita itu sudah luar biasa. Luar biasa. Maka Nabi mengatakan, rusaknya umat dahulu karena tidak tegaknya hukum. Kalau tidak tegaknya hukum umat dahulu rusak, umat sekarang pun ya begitu. Kalau hukum tidak ditegakkan, ya rusak umat ini. Maka adil itu penting. Dan Allah mengatakan, adil itu jenjang yang paling dekat dengan takwa. Tidak mungkin orang bisa mencapai takwa kalau tidak bisa mencapai keadilan. Jadi bulan monek tangga itu ya, tangga on the way loh. Tangga lagi pertama, kedua, ketiga. Misalnya, apa, tatapan tangga itu sampai kelima misalnya. Nah, yang paling dekat yang keempat. Kalau sudah sampai di tangga yang keempat, berarti sudah akan mencapai ketakwaan. Maka syarat untuk menjadi orang bertakwa harus adil. Adil kepada siapa? Walau ala anfusikum. Sekalipun pada dirimu sendiri. Kalau memang dirimu salah, ya terus terang mengaku, ya saya yang salah. Minta maaf. Terus terjadi periksa berulang-ulang. Bantah terus bareng akhirnya ngaku. Ya betul saya salah, ya saya akui dah. Nah, malah ringan. Hukumannya ringan terus terang. Itu ya. Jadi Yusuf itu tadi, maksudnya jangan sampai berlaku bodoh. Saya itu orang mengerti bahwa itu istri orang lain. Saya diajak untuk berbuat zina sama dia. Saya tahu itu larangan Allah. Kalau saya menuruti dia berarti saya menjadi orang bodoh. Maksudnya begitu. Apalagi? Berusir halaman 7 di surat Yunus 88 dan 89. وَقَالَ مُوسَى رَبَّنَا إِنَّكَ آتَيْتَ فِرْعَوْنَ وَمَلَأَهُ زِينَةً وَأَمْوَالًا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا رَبَّنَا لِيُضِلُّوا عَن سَبِيلِكَ رَبَّنَا اطْمِسْ عَلَى أَمْوَالِهِمْ وَاسْدُدْ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَرَوُا الْعَذَابَ الْأَلِيمَ قال قد أجيبت دعوتكما فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka, dan kunci matilah hati mereka, maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Allah berfirman, sesungguhnya telah diperkenankan permohonan kamu berdua, sebab itu tetaplah kamu berdua pada jalan yang lurus, dan janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Pada ayat tersebut disebutkan, janganlah sekali-kali kamu mengikuti jalan orang-orang yang tidak mengetahui. Apakah saya, apabila makmum pada orang yang ahli bid'ah, termasuk pada ayat ini Ustaz, karena mereka termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Waduh, meniki piye kowe. Mula aja maca Quran mbok pikir-pikir gatuk-gatuk gitu, jangan. Ini tadi itu urusannya Fir'aun dengan siapa? Ya, Musa. Dengan Musa dan Harun. Jadi kamu baca lagi, sekali kami perhatikan itu. Itu urusan Fir'aun yang pernah mengaku dirinya sebagai Tuhan, didakwai oleh Musa. Ya, didakwai dengan cara apapun, malah mengejar Musa supaya mau dibunuh Musa itu. Ya, maka memang hatinya dikunci mati. Dia pernah mengundang tukang sihir. Ya, tukang sihir seluruh kota Mesir itu kumpulkan oleh Fir'aun untuk menandingi Musa. Ya. Dan dipilihkan pada waktu duha hari raya. Supaya disaksikan oleh seluruh rakyat Mesir dan para pejabat-pejabatnya. Ini pertandingan besar. Yakinannya Fir'aun, Musa pasti akan dikalahkan oleh tukang-tukang sihir yang dari berbagai kota tadi. Diambil yang pinter-pinter, sudah terkenal, nah, dibikin malu Musa dikalahkan di situ. Ya, nah, setelah itu betul diadu, nyata tukang sihir tadi, ya, dalam suatu riwayat mengeluarkan kepandaiannya, akhirnya Musa saat itu juga hampir ketakutan. Perintahkan oleh Allah, hai Musa, lemparkan tongkatmu, ya. Lemparkan tongkatmu. Tongkat Musa dilemparkan jadi ular yang besar. Kemudian ular buatan tukang sihir ditelan semua oleh ularnya. Tongkat Musa tadi. Lah ketika itu tukang sihir tadi langsung sujud menyungkur tunduk pada Musa. Tukang sihir tahu bahwa Musa ini jelas bukan tukang sihir. Kalau dia tukang sihir pasti kalah dengan dia. Ini pasti bukan tukang sihir. Ya, maka tukang sihir mulai sujud tunduk patuh kepada Musa, mengimani Tuhannya Musa. Dilihat oleh Fir'aun, marah Fir'aun. Malah menuduh, oh berarti kamu sudah kong kali kong. Ternyata Musa itu gurumu sihir ya. Maka kamu muridnya kalah dengan gurunya. Terus dia tidak mau lagi nyembah Fir'aun. Menyembah ganti beragama, menyembah Tuhannya Musa dan Harun. Ancam oleh Fir'aun. Mengapa kamu tidak menyembah aku, menyembah Tuhannya Musa Harun, sudah minta izin aku. Kalau kamu teruskan tidak ikut, tidak kembali ke agamamu, kamu ikuti Musa, tak hukum kamu, tak potong tangan dan kakimu bersilang. Tangannya dipotong yang kanan, kakinya dipotong yang kiri, terus disalib. Ditunggak-tunggak kurma di situ, pohon kurma maksudnya, dibiarkan sampai mati. Nah, tukang sihirnya tidak takut. Kalau memang itu yang kamu lakukan, mudah-mudahan menjadi penebus dosaku. Saya menjadi orang, menjadi tukang sihirmu, menjadi orang yang syirik. Mudah-mudahan dengan kamu salib, kamu potong kaki tanganmu menjadi penebus dosaku, saya akan masuk surga. Nah, saya makin gregetan tadi, Fir'aun. Tukang sihir, orang yang sing wedi. Disalib barang, dipotong tangan kakinya, tidak takut. Nah, puncaknya, akhirnya Musa yang akan dibunuh, dikejar itu. Ya, karena Fir'aunnya mengaku, saya sebagai Tuhan. Ana Rabbukumul, Allah, saya Tuhanmu yang maha tinggi. Jangan mempertuhan yang lain aku. Nah, coba dibaca tadi. Musa berkata, ya Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah memberi kepada Fir'aun dan pemuka-pemuka kaumnya perhiasan dan harta kekayaan dalam kehidupan dunia. Ya Tuhan kami, akibatnya mereka menyesatkan manusia dari jalan engkau. Ya, sudah. Allah telah memberi karunia pada Musa. Pada Fir'aun itu banyak kerajaannya yang kaya, luas kaya, dia menjadi raja yang berkuasa. Perhiasan segalanya ada. Dan wibawa pada saat itu. Tapi tidak menjadikan Fir'aun bersyukur, malah kurang ajar. Menyesatkan umat manusia yang banyak, karena dia kaya dan raja berkuasa, malah mendabik dirinya, dia menjadi Tuhan seluruh rakyatnya untuk menyembah pada dirinya. Ya, jadi kan tidak bersyukur, malah kurang ajar. Terus Musa berdoa terus. Ya Tuhan kami, binasakanlah harta benda mereka dan kunci matilah hati mereka. Maka mereka tidak beriman hingga mereka melihat siksaan yang pedih. Ya kan? Mereka tidak beriman. Kunci mohon pada Musa, mohon pada Allah, kunci matilah ya. Memang dia sudah keterlaluan. Hancurkan semua kekayaannya. Lenyapkan dia. Dan dilenyapkan kekayaannya. Hatinya kunci mati. Karena tidak percaya kepada kenabian Musa dan Harun. Tidak percaya pada hari akhirat. Tidak percaya pada Allah. Tuhan semesta alam. Malah dirinya mengaku sebagai Tuhan. Maka. Ya kan, baru dia nanti akan percaya kepada Tuhan. Setelah dia akan mati. Betul kan? Setelah dia mengejar Musa. Musa diberi mukjizat oleh Allah tongkat tadi. Ya, kejar sampai di Laut Merah. Musa bingung. Perintahkan oleh Allah. Ya Musa. Wadrib asokal bahr. Pukulkan tongkatmu pada laut. Ya, tongkat Musa pukul kepada laut. Laut bersibak menjadi dua. Jadi jalan. Musa dan pengikutnya langsung menempuh jalan itu. Lewat nyebrang laut, berjuang menjadi dua. Nah, Fir'aun mata gelap tadi. Ya, karena Musa dan pengikutnya lihat. Bisa menyeberangi laut dan jadi lihatnya jalan. Langsung ikut. Masuk tentara-tentaranya. Musa sampai di tepi bisa naik darat. Musa selamat. Fir'aun berapa tentaranya masih di tengah-tengah laut tadi. Ditutupkan lagi oleh Allah. Laut yang bersibak dua tadi tutupkan lagi. Nah, tenggelamlah. Lah ketika akan tenggelam, Fir'aun baru tobat. Percaya. Saya percaya kepada Tuhannya Musa. Saya percaya kepada Tuhannya Harun. Saya percaya kepada Tuhannya Bani Israel. Artinya enggak percaya, setelah megap-megap mau mati baru percaya. Dah enggak diterima tobatnya. Muka rek mati kok enggak tobat. Nah, itulah maksudnya. Jadi orang yang semacam itulah, karena tidak mempercayai Allah, dikunci mati hatinya, percaya setelah nanti mati dia. Oh ternyata ada hari akhirat, hari pembalasan, hari berbangkit, ada neraka, ada surga, baru percaya setelah mati. Nah, jangan kita laku seperti Fir'aun itu. Terus apa lagi? Halaman 8, Ustaz. Ayat paling bawah di surat Mukmin ayat 60. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama takhirin. Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan masuk neraka jahannam dalam keadaan hina dina. pertanyaan. Doa yang belum terkabul, apa yang harus dilakukan? Dan apakah ada orang yang hidup di dunia ini tidak dikabulkan doanya? Kedua, kedudukan berdoa dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia apakah sama mustajabnya? Tiga, orang yang sombong akan masuk neraka, apa tidak melalui hisab dulu, Ustaz? Jadi ya, semua orang yang berdoa, yang memenuhi persyaratan doanya, antara yang tadi, ya, taatilah aku, taatilah perintah-perintahku, jadi kalau sudah, dan berimanlah kepadaku, pada Allah. Orang beriman pada Allah, mentaati perintahnya, menjauhi larangannya, persyaratan doa dipenuhi, makanannya halal, minumannya halal, pakaian yang dipakai halal, dan usahanya sesuai dengan doanya, dikabulkan semuanya. Apa ada yang tidak dikabulkan? Banyak orang kafir itu doanya tidak dikabulkan. Yang dia tidak punya Tuhan kok. Tidak terlalu berdoa kepada siapa. Ya, maka tidak dikabulkan. Orang Islam juga banyak yang tidak dikabulkan. Karena cuma doa, membaca doa tidak tahu maksudnya. Setiap hari kita semua orang Islam pada umumnya berdoa. Setiap sholat pasti berdoa. Ihdinash shirotol mustaqim. Itu doa itu. Ya Allah, tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Itu doa. Masih ngarani lagi. Shirotol ladzina an'amta alaihim. Seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat. Ya tak? Itu doanya. Setiap hari kita baca. Apa dikabulkan kita doanya? Masa tiap hari minta jalan yang lurus kok. Yang Gunung Kawi, yang Jimbung, golek sugih, yang bulus dan sebagainya. Terus nyimpen jimat-jimat, pirang-pirang itu menunjukkan doamu tidak dikabulkan. Dan dikasih wanita terus yang dukun dikasih semar mesem. Semar mesemnya banyak. Kemarin ada ibu yang semuanya kok ngirim semar mesem, saya ngirim semar mendem. Ternyata malah enak semar mendemnya. Ya. Itu tak kira, ya kira apa, ibu itu baru dibuka isinya semar mendem tenang. Nah mendemnya ternyata ketan. Ketan karo apa loh. Nah itu malah betul itu. Margi tenang. Ini semar mesem memang dari besi kuning digambar semar. Ini tak teko idane semar ripo eneng toh. Coba. Semar tenang ki eneng apa ora? Eneng semar wayang uang wis. Ada, nek semar-semar seperti diceritakan, tenane apa ada semar? Nah, kalau kamu meyakini ada, disebutkan ning kitab apa coba. Nah, Quran endi? Karena orang Islam itu kitabnya Quran hadis. Mun Quran hadis ora nyebutnya semar. Saya nek blas golek ayat piro ora ketemu. Kok percaya malah dadi duket kae dari semar mesem kae reca cilik itu semar ki variasi pengasihan. Nah itu kan lah yang begitu kan tertipu kan. Tertipu. Maka dari itu kalau kita ingin dikabulkan doanya, penuhi syarat-syarat berdoa, beriman kepada Allah, semua perintahnya dijalankan, larangan ditinggalkan. Kalau tidak begitu, jangan berharap doanya dikabulkan. Nah terus, apa? Kalau dosa nanti di neraka pecah, dihisab itu sebelum kamu masuk neraka, sebelum masuk surga itu dihisab dulu. Dihisab itu artinya dihitung. Allah mengatakan perhitungan yaumul hisab nanti, hitungan terakhir, ya, fa'amma man saqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa'amma man khaffat mawazinuhu fa'ummuhu hawiyah. Manusia itu pasti punya amal baik, punya amal jelek. Nanti yaumul hisab, hari perhitungan, dihisab itu artinya dihitung. Yang baik dan yang buruk dihitung oleh Allah. Yang kecil-kecil sampai yang besar sudah dihitung semua. Yang baik kumpulkan, yang baik jelek. Terus akhirnya dihitung. Kalau ternyata kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya. Wahuwa fi isyati radiyah. Dia akan hidup dengan bahagia yaitu di surga. telah dihitung ternyata jeleknya lebih banyak daripada baiknya, fa ummuhu hawiyah, dia masuk ke neraka hawiyah. Ya dah. Karena banyak dosa-dosa yang tidak bisa diampuni oleh Allah, malah merusak amal kebaikan, yaitu perbuatan syirik tadi. Orang berbuat syirik, semua kebaikannya gugur, rusak semua. Dosanya tidak diampuni. Ya dah. Sholatnya gugur, hajinya gugur, zakatnya gugur, dirusak oleh perbuatan syirik. Coba dibaca ayatnya. Itu bukan dari saya, Allah yang ngendika itu. Orang berbuat syirik, rusak semua amalnya. Nah, jadi amal baik itu sebenarnya Allah mudah melipat gandakan. Tapi kalau dilakukan, dirusak dengan syiriknya tadi, sudah enggak ada artinya, semuanya rusak. Nabi juga mengatakan, ya, salasun la yanfa'u ma huna amalun. Tiga hal yang merusak amal perbuatan seseorang. Ya, nomor satu, asyirku billah, mensekutukan Allah. Jadi berbuat syirik itu semua amalnya rusak. Dalam Al-Qur'an juga dijelaskan. Kalau tadi hadis ya, amalnya rusak karena berbuat syirik. Yang kedua, apa? Berani atau durhaka kepada kedua orang tua. Yang ketiga, menjadi pengecut dalam perjuangan. Perang itu lari dari pengecut, bukan mengatur siasat larinya tadi, tapi menjadi pengecut. Malah menjadi mata-mata, malah membela musuh lah gitu. Nah, sekarang menurut ayat Al-An'am coba dibaca. Ayat 88. Surat Al-An'am, surat ke-6 ayat 88. Zalika hudallahi yahdi bihi man yasha'u min ibadih. Walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Ya, kalau dia mensekutukan Allah, lenyaplah semua amalan yang mereka kerjakan. Lenyap itu rusak, hapus. Terus surat An-Nisa 48. An-Nisa surat 4 ayat 48. Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yushrik billahi faqad iftara isman azima. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia mengampuni segala dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan Allah, maka sesungguhnya ia telah berbuat dosa yang besar. Allah tidak mengampuni dosanya. Siapa berbuat syirik, dia telah berbuat dosa yang besar. Lengkapi lagi 116. An-Nisa 116. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Wa man yushrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan sesuatu dengan Dia, dan Dia mengampuni dosa yang selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Barang siapa yang mempersekutukan sesuatu dengan Allah, maka sesungguhnya ia telah tersesat sejauh-jauhnya. Ya. Ayat 116, An-Nisa menerangkan orang yang berbuat syirik tersesat sejauh-jauhnya. Ayat 48, orang yang berbuat syirik, dia telah berbuat dosa, dosa yang besar. Keduanya tadi menerangkan, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Ya, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Kepada dosa syirik, Allah tidak mau menerima taubatnya. Tidak mengampuni. Tapi dosa-dosa selain syirik, Allah mau mengampuni kepada siapa yang dikehendaki. Ayat 88 Al-An'am menjelaskan siapa berbuat syirik rusak semua amalnya. Amal kebaikannya rusak, dosanya besar, tidak diampuni oleh Allah. Maka jangan melakukan syirik. Itu syirik itu perbuatan dosa yang harus dijauhi. Nah, maka pada yaumul hisab nanti dihitung. Kalau orang berbuat banyak melakukan perbuatan syirik, ya sudah hapus semua amalnya. Taubatnya enggak diterima. Apakah kalau berbuat syirik berarti mesti masuk neraka? Iya. Kalau dia mau berbuat syirik tidak mau bertobat. Tapi kalau itu dilakukan karena waktu itu belum tahu, setelah tahu dia bertobat dengan segera, diampuni dosanya. Maka pada yaumul hisab nanti, perbuatan dosa syirik dah dihapus dosanya, wong diampuni. Coba dibaca surat An-Nisa 17. Surat An-Nisa ayat 17. Innamat taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubullahu 'alaihim wa kana Allahu 'aliman hakima. Sesungguhnya taubat di sisi Allah hanyalah taubat bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan lantaran kejahilan, yang kemudian mereka bertaubat dengan segera. Maka mereka itulah yang diterima Allah taubatnya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Yalah. Dia berbuat dosa tetapi karena tidak tahu. Setelah tahu segera bertobat, dosanya diampuni semua. Jadi, maaf kasih sayang Allah pada hambanya. Dimaklumi wong tidak tahu. Maka mudah-mudahan yang suka menyerahkan jimat sini itu setelah tahu itu perbuatan dosa, syirik. Tahu begitu. Taubat, tidak mengulangi lagi, jimatnya diserahkan ke sini. Ya. Dah, mengapa diserahkan ke sini? Sebab kalau disimpan di rumah masih ya, ketok-ketok terus, masih diambil seolah berkhasiat terus. Ya, maka itulah. Bahkan dah, jadi dosanya diampuni oleh Allah semuanya. Kalau sudah tahu barang masih nekat, ya, ya sudah, tidak ada dosanya. Diampuni tidak ada. Hari ini ada yang nyerahkan jimat enggak? Nah, memang istimewa ada. Sudah saya dengan 3 lemari, sudah penuh masih ada terus. Bisa jadi museum. Ya. Nah, maka tukang-tukang jual jimat itu dengan pengajaran kita enggak suka. Tuh rapayu jimatnya. Wah, buat banyak akhirnya rapayu. Pokoknya kalau Istanbul itu ada 40 biji ada itu. Dan tukang buatnya kan masih produksi terus. Hari orang ketanggor MTA itu kan sih menor. Sana. Dia minta Quran Istanbul kasih. Ini kasih mori putih. Talah ini gue setut kemana-mana. Kalau kita lihat di tayangan TV itu banyak calon-calon anggota Dewan nyalek itu. Donyang dukun, jaluk jimat. Sering lihat gak? Nah itu. Malah ada dukunnya yang katanya lihat, saya lihat auranya itu sudah ada stempelnya, ini calon jadi, calon tidak. Dan yang ngerti calon tidak mbok rasa dikandani kok malah wis ngerti calon tidak jadi dikon maju. Karena kayak duit. Nah, kalau sudah tahu begitu, berarti kandani terus terang wae. Nah, itu bangsa budu-budu begitu ya. Jelalah calon anggota dewan ngono ya gelem. Lah kene wis arep makili rakyat terus piye sopo? Ah, dadi sampeyan nak ben negarane makmur dicak nyang dukun kabeh. Ah, kita yang itu harus kita tidak percaya, hapus semua. Kalau percaya kepada itu salatmu tidak ada nilainya, gugur semua. Kita tuh baru percaya kepada dukun, wah dukun tuh pinter. Ngomong pinter, bener ke omongnya dukun aja 40 hari sholatmu gugur. Itu yang mengatakan itu Nabi, bukan saya. Jadi pedukunan itu sejak zaman Nabi sudah dikutuk oleh Allah. Ya kok sekarang wesabat modern ini sih. Ya, padahal kita kan, kalau saya sudah ke kiai apa, ngalah putri itu, malah putri dukunnya itu. Namanya lupa kan. istri potongannya kaya lanang gitu. Itu juga apa saya juga masih perlu sosialisasi. Oh iya, masih perlu sosialisasi. Lah nek kira-kira dengan itu masuk rasa sosial, rasa kenal ke masyarakat. Wis calon jadi. Nah, karena dulu itu kita sosialisasi ya mempeng kenalkan pada masyarakat aktif bareng jadi tenan itu seolah-olah dari dukunya tadi. Padahal jadi karena kamu dikenal masyarakat. Ya, terus dipilih karena masyarakat simpati dengan kamu lah memilih. Ini gandeng wis percaya sik karo dukune seolah jadinya karena dukun. Ya, jadi pinter-pinter jadi bodoh nek ketemu dukun. Tapi ya, lah orang yang kedukun itu mengarani moronya ngone wong pinter gitu. Jadi wong bodoh malah jalannya wong pinter. Kamu itu yang pinter malah. Nah, malah apa menggurunya ngone wong bodoh juga. Apalagi? Tadi kedudukan berdoa dengan bahasa Arab dan bahasa Indonesia apakah sama di sama. Allah itu bukan Tuhannya orang Arab saja. Wah, nek sing dikabunge doane kudu bahasa Arab toh, ciloko sing ora wong Arab. Ya, doa dengan bahasa Arab, doa dengan bahasa Jawa, dengan bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa manusia sedunia itu sama. Kecuali doa yang sudah ditentukan oleh Allah, oleh Rasulullah dalam doa-doa dalam ibadah dan satu jangan diowahi. Ya, kalau Allah menuntunkan, Rasulullah menuntunkan doa dalam salat ihdinash shiratal mustaqim. Ya Allah tunjukkan jalan yang lurus. Harus dibaca ihdinash shiratal mustaqim. Tidak boleh diganti. Ya Allah tunjukkanlah saya ke jalan yang lurus. Jalan seperti jalannya orang-orang yang telah kau beri nikmat. Tidak boleh begitu. Ya. Orang maca alhamdulillahirrahmanirrahim. Tapi segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Yang maha pengasih dan yang maha penyayang. Tidak begitu. Kalau doa-doa salat, baca apa adanya dengan Arab. Karena Nabi mengatakan sallu kama ra'aitum muni usolli. Salatlah kamu seperti kalau kamu melihat aku salat. Tidak boleh pakai bahasa sendiri. Nah, kalau masalah doa, karena doa itu permohonan, bebas Nabi kita mengatakan la yaqbalullahu du'a min qalbin ghafilin lahin. Allah tidak mengabulkan doa orang yang berdoa tapi hatinya kosong, tidak ngerti karpe. Ya. Maka kita tidak pernah dikabulkan. Ya Allah tunjukkanlah jalan itu, tidak ngerti kok. Tiap hari ihdinash shiratal mustaqim, ihdinash shiratal mustaqim. Tapi shiratal mustaqim seperti apa tidak tahu. Mulai ya rati kabul. Maksudnya doa ihdinash shiratal mustaqim minta ke dukun, minta ke rewangan, minta ke... Berarti tidak dikabulkan doamu. Kalau tahu siratal mustaqim itu kata Allah wa anna hada sirati mustaqimam fattabi'u. Ini loh Quran ini jalanku yang lurus. Fattabi'uhu, ikuti dia. Kalau memang kamu betul-betul minta jalan yang lurus itu Quran, maka ikuti Quran. Nah, malah jangan ngaji Quran malah nesu kok. Jalur jalan yang lurus itu jalan yang lurus apa selain Quran? Saya jalan lurus selain Quran itu tidak ada. Maka Allah mengatakan wala tattabi'u subula fatafarraqu bikum an sabili. Jangan ikuti jalan-jalan selain Al-Qur'an. Jalan selain Al-Qur'an itu bukan jalan yang lurus, tapi memisahkan kamu dari jalan yang lurus tadi. Ya dah? Karena tidak tahu ya minta terus tapi enggak mau. Enggak mau ditempuh jalan yang lurus tadi, malah jalan yang bengkok yang ditempuh. Maka doa harus tahu yang kita minta apa. Apalagi? Masih di surat Al-Mu'min ayat 60. Yang dimaksud orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku. Bagaimana Ustaz? Ya, sombong, kata Nabi. Definisi sombong itu batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Kalau Allah memerintahkan supaya taatilah aku. Ikutilah Quran, jalan yang lurus yang itu Quran. Tidak mau ikuti Quran. Kalau dipanggil, wa idza khalau ila saya apa? Wa idza qila lahum ta'alau ila ma anzalallah wa ila rasul. Jawabnya apa? Qalu hasbuna ma wajadna alaihi. Apa? Nah, itu orang sombong. Kalau dipanggil, kamu mengaku orang Islam. Kitab susimu Quran, Nabi Muhammad. Ya, kalau dipanggil, mari ikuti apa yang diturunkan oleh Allah, yaitu Al-Quran, dan ikuti Rasulullah. Jawabnya cukup. Tidak perlu ikuti Allah, cukup saya mengikuti apa yang saya dapati dari bapak-bapak kami mengerjakan. Nah, itu orang sombong. Karena menolak kebenaran. Diajak kembali jalan yang benar. Mari ikuti apa yang turunkan Allah. Maksudnya Al-Quran malah jawabnya. Tidak, saya cukup ikuti yang diwariskan bapak saya dulu aja. Nah, itulah. Itu sombong. Karena definisi sombong itu menolak kebenaran. Dan merendahkan manusia. Kalau dirinya merasa lebih. Melihat orang yang lain lebih rendah daripada saya. Karena saya orang kaya. Saya pejabat tinggi. Saya orang yang keturunan ningrat. Kalau itu kan cuma ningratan. Saya kan ningrat betul. Itu. Nah, itu kalau itu kamu membangga-banggakan keturunan. Itu kamu namanya orang sombong. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan la fadla baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bittaqwa. Nabi itu orang apa? Arab. Tapi Nabi mengatakan tidak ada kelebihan antara orang Arab dengan orang selain Arab. Bahasa ajam itu bahasa selain Arab. Kelebihannya karena illa bittaqwa, karena ketakwaannya. Karena Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Orang yang mulia di sisi Allah itu orang yang bertakwa. Sekalipun kamu orang Arab tapi tidak bertakwa, kamu orang yang hina. Sekalipun kamu orang Cina, orang Hong Kong, orang Indonesia, orang Jawa, bertakwa lebih mulia daripada orang Arab yang tidak bertakwa. Nah, sekarang kalau orang Jawa bertakwa, orang Arab bertakwa, sama. Sama. Rokok terus ya dhuwur arepe ya panjenengan wong Jawa cendek-cendek wong arepe dhuwur-dhuwur ya tapi bukan misalkan itu bukan maksudnya dhuwur deteke ora ya ta jadi ketakwaan itulah yang menjadi ukuran kemuliaan seseorang. Nah, malah Nabi mengatakan orang yang membangga-banggakan keturunan saya keturunan ini keturunan itu kamu keturunan lah itu orang mengagung-agungkan keturunan. Kata Nabi, derajatnya seperti kumbang pemakan tai. Apa? Tahu? Kumbang pemakan tai apa? Pawung brengwi lah. Bukan kumbang pemakan madu. Nama pemakan tai. Jadi, nek wong Jawa ada ini, pawung breng anggere mabur lewat, breng ambune. Nah itu, derajatmu wong podo kuwi. Raja sok ngendel-ngendel ke bapakmu. Ali bin Abi Thalib mengatakan laisal fata mayaqulu kana abi walakinnal fata ayyakuna ha anada. Bukan seorang muda yang mengendel-endel ke bapakku jenderal, bapakku presiden, bapakku bupati, bapakku bukan itu. Muda itu ya aku itu loh. Aku itu ya aku. Lah kamu kan jenderal, jenderali bapakku. Nah aku ya iki. Kamu kan orang kaya, iya kaya bapakku punya perusahaan. Nah aku ya orang duwe gawe aku ya mau ngarit ngene iki. Ya, lha terus apa? Aku buruh harian nenek wong akon buruh andai gawe ya. Bapakku memang penggede kalau saya ya saya ini. Jadi jangan membangga-banggakan bapakmu. Yang penting kamu itu apa gitu loh. Itu Islam itu mengajarkan sangat indah. Ya, maka orang Islam tidak boleh minder kepada siapa-siapa. Tidak boleh takut kepada siapa-siapa. Takutnya hanya kepada Allah saja. Dengan tepi bupati. Bupati sedati bupati mergo rakyat. Ya? Orang buat pilih apa dati bupati? Kalau maksudnya rakyat tidak memilih jabatan bupati. Orang dati. Nabi setelah jabatan bupati ya kembali kepada rakyat biasa. Iya. Udah dati aja. Silau dengan jabatan. Pada saat nanti Allah sudah manggil, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallahu biqalbin salim. Sama. Kalau sudah dipanggil Allah itu jabatannya, pangkatnya, harta kekayaannya, mobil mewahnya, rumahnya, semuanya la yanfa'. La yanfa'. Tidak bermanfaat. Iya. Mobil mewah ya tinggal, rumah mewah tinggal, istri cantik tinggal, anak pinter tinggal semua. Dijak ora enek sing gelem. Iya kan? Hanya sok palsu, sok menipu itu wanita-wanita, istri itu sok ngapusi. Ya. Ya Pak, suaminya mati no, nangis gulung kuming. Aku melu, Pak, aku melu. Terus saya yang geblak, ditulungi, jajar melu. Ya. Nek kudune nek tenanan pesen karo sing duduk kuburan, kandhane ora sing duduk kuwi bojone arep melu. Gawake sing rada ombo, sing rada jero iki dienggo wong loro. Lah coba gelem ora gitu. Ndak mau jadi ngapusi kuwi. Wah, bendarane cinta jane ya. Ya sing ngono kuwi udah. aku melu dijak tenan yo moh ya. Maka Allah katakan ndak ada gunanya. Yang bermanfaat hanya amal solehnya. Illa man astallah biqalbin salim. Ya, jindra bintang 4 tetel kabeh. Iya dah, surah kami. Lepas kabeh. Cuma dikasih mori putih sama. Ya, mori putih podo. Pemawang mati dibuntel kuasa untuk rata. Kok mesti mori putih? Untuk apa? Boleh kalau memang tidak ada yang lain. Kalau ada mori putih, ya ikuti sunnah Rasulullah, buntel mori itu. Kalau tidak ada, boleh. Ya, maka itu, semuanya tidak manfaat. Lah, apa yang dibangga-banggakan, apanya? Ya. Anit menghadapan Allah, yang pokok menyelamatkan kamu, bukan anakmu, bukan hartamu, bukan pangkatmu, tapi amal solehmu. Ilaman atallah biqalbin salim. Orang datang kepada Allah dengan tunduk patuh ketika hidupnya di dunia, itu yang akan menyelamatkan dirinya. Maka mendakan agama itu jangan hiraukan kata orang. Orang boleh senang, boleh tidak senang. Ya. Boleh senang, boleh tidak senang. Disenangi orang, dengan tidak disenangi orang, nanti kembali pada Allah ya tanggung jawab sendiri. Berapa terus orang yang menyenangi itu membantu, ngewangi. Nek diseksa malaikat penjaga kubur nanti dibantu. Oh, raiso. Nek tak sesan, tak seksa kene sisan. Malah. Iya. Wong neraka itu ketika ditanya, apa sudah penuh kamu? Ah, apa masih ada tambahan? Ya Allah. Jangan dikira neraka itu, nek wis kabeh wong elek apa mlebu. Usah nangkan rokok, tak kairi dewi serang manggon. Neraka ditanya oleh Allah. Alam talati. Apa sudah penuh kamu? Jawabnya neraka apa? Ah, ya Allah, apa masih ada tambahan? Jadi nantang, berapapun masuk. Mencoba naik kemati, orang kadang-kadang, ais ben neraka anggonan, masuk kabeh wong arep mlebu swarga. Lah Gusti Allah, bakin neraka kan, ya nganggur, tak anggonane dhewe besok. Kemakine ra jamak. Bareng ngerti, neraka tenan ya baru kamu nanti. Ada lagi yang ngomong, wah alhamdulillah soalnya aku neng rokok malah amar bintang film wong ayu-ayu gue kene arep foto amar angel neng kono malah amar aku besok asakmu neng rokok iki penak ya itu orang sombong apalagi cukup masih satu set berkaitan dengan surat Al-Baqarah 186 selama ini saya masih merasa ragu-ragu apakah Allah mengampuni dosa-dosa saya? Karena saya pernah berbuat dosa yang saya anggap lebih parah dari musyrik. Yaitu tidak percaya dengan adanya Tuhan atau Allah. Sejak saya mengaji, saya masih merasa bahwa kebaikan saya belum ada apa-apanya dibanding dengan dosa saya. Namun saya juga merasa bahwa dari gambaran keadaan neraka di dalam Al-Quran, saya juga tidak mungkin sanggup berada di dalamnya. Di surga pun juga saya merasa tak pantas untuk menghuninya. Mohon agar Al-Ustaz memberikan pencerahan kepada saya, agar saya dapat tenang. Karena hampir setiap saya sholat malam, saya selalu menangis mengingat masa lalu saya. Terima kasih, Ustaz. Dibaca surat Al-Anfal, ya, 38. Surat Al-Anfal, surat ke-8, ayat 38. Qul lilladzina kafaru iyan tahu yughfar lahum ma qad salaf wa in ya'udu faqad madat sunnatul awwalin. Katakanlah kepada orang-orang yang kafir itu, jika mereka berhenti dari kekafirannya, niscaya Allah akan mengampuni mereka tentang dosa-dosa mereka yang sudah lalu. Dan jika mereka kembali lagi, sesungguhnya akan berlaku kepada mereka sunnah Allah terhadap orang-orang dahulu. Ada notnya? Ada, Ustaz. Itu kasih sayang Allah kepada hambanya. Jadi orang kafir, kalau dia sudah berhenti dari kekafirannya, ketika kamu jadi kafir dulu, apa maling, apa zina, apa ngerampok, apa saja yang kamu lakukan ketika kafir. Ya, orang kafir itu, tadi dia tidak percaya adanya Tuhan, neraka surga ya tidak percaya. Maka ketika dia masuk Islam, semua dosanya diampuni oleh Allah. Bahagia sekali kan? Itu. Wah, selamat datang ini Pak Menteri. Sudah kenal sama beliau ini? Belum. Lewat TV masa tidak kenal? Saya juga kenal sama beliau lewat TV aja. Ya Pak Menteri, kita kan dulu aja. Saya teruskan sebentar Pak Menteri. Jadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. PAN. Bukan PAN Partai PAN ya. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara. Alhamdulillah pengajian kita dirawi para menteri. Saya teruskan sedikit ya, Pak Menteri. Lanjutkan. Jadi pertanyaan saya juga bingung mikir saudara ini. Ya, saya di surga tidak pantas, karena dia kafir dulunya. Jane neng neraka ya wedi, neng swarga ora patut. Itu mau kemana kamu? Ya. Nah sekarang tinggal kamu pilih di surga, walaupun tidak patut. Apa pilih di neraka walaupun kamu takut dipaksa. Nah itu tergantung kamu sendiri. Kamu merasa tidak pantas di surga karena dulu kamu berbuat kafir. Orang kafir itu ya maling. Wes apa saja dilakonilah mau 5. Mungkin 10 malah. Ya. Mau 10. Udah. Gak peduli wong gak takut Allah. Atau ada pembalasan dan gak yakin. Tapi Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya dah. Kalau dulu kamu kafir dalam surat Al-Anfal ayat 38 tadi, kemudian kamu berhenti dari kekafirannya menjadi orang Islam, semua dosanya diampuni. Tapi kalau kamu kambuh kafir lagi, rusak semua amalmu. Dan sekarang kamu mau jadi orang Islam, mau kambuh kafir lagi atau mau Islam terus, dosamu diampuni. Ya, merasa lebih dosa daripada orang musyrik, sama orang kafir, orang musyrik itu nanti di neraka semua. Ya dah? Maka berbahagia kita mempunyai Tuhan Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Dalam surat An-Nisa ayat 17 tadi, kalau saudara berbuat dosa karena tidak tahu, setelah tahu bertobat diampuni semua dosanya. Diterima. Diampuni dosa. Kalau bertobat dengan segera. Nah, sekarang kalau saudara menjadi orang Islam, dah, kalau takut betul neraka, jangan sekali-kali kamu melakukan perbuatan yang mengarahkan neraka lagi. Perbanyak doa, perbanyak amal baik, untuk menutup kesalahan-kesalahan yang kemarin. Nah, sehingga pada saat yaumul hisab nanti, saudara bisa masuk surga dengan nyaman dan ini tempatku gitu. Jadi ojo kok ora patut. Ya Allah, saya tidak pantas di neraka, wis metu ning swarga kono. Ora pantas di swarga, wis metu ning neraka. Neraka ora wani, di surga tidak pantas. Terus mau di mana kamu? Padahal besok di sana tempatnya hanya dua, neraka atau surga. Kalau tidak di neraka ya pasti di surga. Allah sudah mengatakan surga dibuat oleh Allah itu uiddat lil muttaqin, untuk orang yang bertakwa saja. Selain orang bertakwa enggak boleh masuk surga. Neraka dibuat oleh Allah uiddat lil kafirin, fattaqun naral lati waqutuhal nas wal hijarah uiddat lil kafirin. Takutlah kamu pada neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, disediakan Allah untuk orang kafir. Nah, lainnya itu tidak ada tempat lagi. Maka kalau kamu ingin masuk neraka, jadilah orang kafir. Wah, wis kebacut. Jadi wong Islam kembali yang kafir lagi. Tapi kalau kamu ingin masuk surga sekarang masih jadi kafir, segera bertobat dari kekafirannya, menjadi orang Islam, semua dosamu diampuni, tempatmu nanti di surga. Nah, maka Allah itu membuat dua tempat. Allah perintahkan kita untuk milih. Waman syafal yu'min, waman syafal yakfur. Siapa yang mau beriman silahkan iman, disediakan oleh Allah surga. Siapa yang mau kafir silahkan kafir, tempatnya disediakan di neraka. Tinggal kita milih yang mana. Ya. Jadi kalau nanti ternyata enak, ya memang itu pilihanmu. Ternyata tidak enak, ya pilihanmu. Maka Allah juga memberi kabar gembira keduanya itu. Orang yang memilih iman, fabashshiril ladzina amanu wa amilus shalihat, annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembira orang yang beriman dan beramal soleh, tempatnya di surga. Yang satu kabar gembira juga, fabashshirhum bi adzabin alim. Beri kabar gembira dengan adab yang pedih. Isinya kabar gembira sama, tapi lah kok satu surga, satu neraka. Karena semua itu menjadi keinginan manusia. Manusia pada umumnya kalau cita-citanya terkabul, gembira apa enggak? Gembira. Lah orang kafir itu mah cita-citanya masuk neraka, beri kabar gembira. Cita-citamu dikabulkan. Ya, kalau kami ingin masuk surga, beri kabar gembira. Dia masuk surga karena iman dan amal solehnya. Itu semua Allah. Baik bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara. Hari ini hari yang sangat bahagia bagi kita. Didatangi pengajian kita oleh para pejabat negara, oleh wakil rakyat, dari Pak Menteri Pendagian Aparatur Negara, Menteri PAN. Kebetulan diiringi juga DPR RI dari PAN. DPR RI dari PAN. Ya. Ini juga ada DPR RI juga dari Demokrat. Tolong ini mas. Berdiri mas. Nah, Demokrat. Ada juga DPR RI dari PKS. Mana? Sudah Pak. Apa tadi? Nah, dari PKS. Ini bapak-bapak. Ada lagi DPR RI dari Golkar. Mana tadi? Ah, memang bapak. MTA bukan partai politik. Milik semua partai. PAN memiliki MTA, Demokrat memiliki MTA, ya, PKS memiliki MTA. MTA juga memiliki semua beliau-beliau itu, itu wakil rakyat. Kita sebagai rakyat, beliau wakil kita. Daripada kita jadi dewan, lebih baik kita mempunyai dewan. Gitu. Nempo-poro dituntut. Nanti andai kata kita salah pilih, ya, ternyata kena KPK, masuk penjara, sing milih ora dihukum, sing dihukum, sing dipilih. Apa yang diwayate, ini dihukum karena milih. Nggak, tapi tak pilih malah ngapusi aku ya hukuman. Ini disaksikan oleh Bapak Menteri. Iya Pak Menteri. Jadi bapak-bapak, saudara-saudara, ini bapak wakil rakyat baik dari PKS, dari Golkar, dari Demokrat, dari PAN, dan dari Bapak Menteri menyaksikan pengajian kita itu pengajian terbuka. Dan ini yang hadir, memang hari ini hari sangat tidak kita perkirakan. Rombongan dari Bali 105 orang. 105 orang hari ini. Dari Pemalang 72 orang. Pemalang Jawa Tengah sana. Kemudian dari Slawi Tegal. Dari Pemalang, Slawi Tegal, ya tanggane itu dekat ya itu. Dari Takengon Aceh. Dari Karanganom Klaten, wah ini jauh sekali ini. Satu bis dari Karanganom Klaten, satu bis. Maka jauh ya cukup dengan bis saja, wong jauh. Kalau dari Takengon, dari Anu pakai pesawat ini. Dari Bali pesawat juga bis ya. Kemudian dari Karanggede Boyolali, ya itu lebih dekat lagi itu. 17 orang. Binaan Lendah Kulon Progo 73 orang. Cabang Kedung Duran, Desukan Kunduran Blora 34 orang. Kemudian juga dari DPRI PKS dari Blora juga datang minggu yang lalu itu. Ya. Dari Pontianak 12 orang. Pontianak Kalimantan Barat sana. Dari Kudus yang kita di demo dulu 28 orang. Ya alhamdulillah Bapak-bapak, Ibu-ibu dari jauh-jauh hari ini ketemu dengan Pak Menteri, ketemu dengan wakil-wakil rakyat. Beliau menjadi saksi. Walaupun banyak orang menyuarakan MTA itu membuat resah. Maka sampai Pontianak, sampai Pemalang, Bali, datang sini karena resah. Ingin resah. Nah, ternyata Bapak-Bapak Wakil Rakyat sekarang menyaksikan. MTA ternyata tidak membuat resah, tetapi membuat cerah. Membuat cerah. Banyak pertanyaan-pertanyaan tadi. Sampai bingung menempatkan dirinya saya itu penaknya di surga atau di neraka. Kan resah itu. Karena saya di surga tidak pantas, dosa saya sudah banyak. Saya di neraka sebetulnya takut. Nah, kan bikin resah. Nah, di sini keresahannya hilang. Mudah-mudahan jadi cerah. Nah, untuk itu, mudah-mudahan para wakil rakyat nanti, kalau ya, masih kembali, masih... Ini beliau-beliau sudah wakil rakyat, ada lagi yang calon untuk wakil rakyat. Berani saya mewakili rakyat. Nah, maka kesini minta dukungan, wong berani mewakili. Nah, tapi kalau minta dukungan NTA ada syaratnya. Jangan beri uang sepeser pun. Kalau kamu memberi apa-apa, pasti tidak dipilih. Ya. Karena yang tidak mau disuap. Kata Nabi, ar-rosi wal-murtasi finar. Yang menyuap dan yang disuap semua masuk neraka. Daripada saya masuk neraka, wes gonono rasa, tak rasa suapan. Tidak sampai suap-suapan. Tapi kalau mau, janji dengan kita. Kamu tahu tentang MTA itu apa, apa arah perjuangannya. Mari kita berjalan bersama. Lah, nanti disitulah kita sama-sama membangun negara di bidangnya masing-masing. Bapak-bapak di parlemen, kita tak diakar rumput saja, ngarit suket itu aja. Diakar rumput, tidak usah naik-naik di atas sana. Nanti di sana tidak singungan. Tahu singungan? Tahu. Biasanya diakar rumput, naik dhuwur, nanti malah hayu-payu pun. Wah, saya tak di bawah saja. Baik, saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Sekarang sepenuhnya... Waktu saya sampaikan, katurkan kepada Bapak Menteri, mudah-mudahan bisa memberi pencerahan, ya, bisa mengenal langkah MTA ini, dan apa yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan menghadapi perubahan ke depan. Ya, beliau, ada, dengan aparatur pendayagunaan aparatur negara, ada Pak Menteri, ada aparat negara misalnya, ada bupati, ada ya, wali kota, ada lurah, ada RT itu yang kadang tidak suka dengan MTA. Malah dilaporkan, malah ditutup pengajian. Maka di Bupati Kerinci menutup MTA, ya terpaksa kita PTUN-kan. Alhamdulillah tanggal 6 kemarin keputusan sidang PTUN dimenangkan MTA. Bupati ternyata tidak memenang nutup MTA. Tidak benar. Jarum cabut keputusan itu. Maka dalam hal ini kalau nanti ada kendala apa-apa, apa-apa, kami di wakil rakyat ya ikut bersuara lah. MTA itu ya orang neriman. Diunyo-unyo ya nekat wae udah. Ora tau bales karena taat pada hukum ya layu neneng aparat hukum, penegak hukum. Mudah-mudahan ini menjadi saksi para beliau ini baik para wakil rakyat dan calon-calon wakil rakyat. Siapa tahu calon wakil rakyat nanti akhirnya jadi wakil betul. Itu mengertilah wajahnya MTA ya semacam ini. Ini Pak Menteri dan Pak Wakil Rakyat yang ada di sini itu seluruh MTA, seluruh Indonesia. Dari Aceh sana sampai Nusa Tenggara Barat. Semua pengurusnya saja yang ada di sini. Ya, pengurus-pengurusnya. Kalau yang hadir ini, karena ini pengajian umum, ya tidak semuanya pengurus. Bahkan ada orang non-muslim pun ikut ngaji di sini. Alhamdulillah akhirnya jadi muslim. Alhamdulillah. Nah, orang bekas tatu-tatunan banyak. Pertanyaan lah, tatu itu setelah jadi orang Islam, sholatnya sah apa tidak? Malah ada yang usul, oh, tatu saya harus dibeset. Lah, serapopo, sholat musah. Ya, saya cukupkan sekian dari saya. Selanjutnya mohon perhatian, ini akan ada beberapa nasihat dari Pak Menteri yang sudah ini. Tolong disiapkan mic-nya di sini nih, belum ada mic-nya. Ya, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu serta saudara sekalian, yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Azwar Abu Bakar MM, beliau selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia beserta rombongan serta hadirin sekalian yang bisa hadir di majelis ini. Kepada Bapak Menteri kami sampaikan secara sekilas, Majelis Tafsir Al-Quran itu didirikan 19 September 72. Sekarang telah memiliki cabang dan perwakilan di seluruh Indonesia mulai dari Aceh sampai Nusa Tenggara Barat baru 430. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan setelah pemilu di Sulawesi, di Maluku dan Irian Barat nanti bisa menyusul dan bergabung dengan kita. Mudah-mudahan. Sekalipun tadi telah disampaikan oleh Ustaz, memang banyak di beberapa tempat saja, tidak banyak sebetulnya kalau di presentasi, tapi di beberapa tempat ada ya riak-riak kecil lah. Mudah-mudahan itu jadi bumbu yang sedap buat kita untuk tetap mengamalkan apa yang kita kaji bersama ini. Saya rasa demikian dari kami untuk mengantarkan, mohon maaf Pak Menteri, nanti kami akan memberikan alokasi waktu kepada Bapak 30 menit. Setelah itu nanti kita lanjutkan dengan interaktif. Mungkin interaktif bisa 1 jam. Saya rasa demikian, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bihuda wa dinil haq liyudhirahu ala dini kulih wa kafa billahi syahida. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a huda. Yang saya hormati Ustaz guru besar kita Pak Sukiman. Sukino. Wong Aceh tiap payah. Nama orang Jawa sama semua dianggap. Ahmad Sukirno. Sukino. Ahmad Sukino. Dan seluruh pengurus MTA Pusat, seluruh pengurus MTA Cabang, para jemaah muslimin dan muslimat dan calon muslimin muslimat, ada wakil rakyat tadi sudah disebutkan, tidak usah saya ulang lagi, dia salah lagi. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kalau subhanahu wa ta'ala Allah yang telah mengutus Rasulullah untuk membawa risalah Al-Quran, mengajarkan kepada kita, dan beliau mencontohkan sebagai uswatun hasanah untuk seluruh aspek kehidupan. Nah, Rasulullah ini membawa Quran, mengajar kita agama itu untuk seluruh aspek kehidupan. Baik sebagai kepala rumah tangga, sebagai individu, sebagai pemimpin, sebagai negarawan, sebagai politisi, dan seluruh aspek. Sebagai petani, pokoknya enggak ada yang keluar. Jadi jamaah dari berbagai profesi, petunjuknya enggak ada lain. Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Alif lam mim. Ini kitab tiada keraguan. Tidak ada ragu-ragu. Hudal lil muttaqin, akan menjadi petunjuk bagi orang yang takwa. Siapa orang yang takwa? Di sini kita bisa lihat, yaitu orang-orang yang percaya kepada yang gaib. Wa yuqimuna shalah, melakukan salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, mensedekahkan, mewakafkan, menzakatkan hartanya, harta yang diberikan Allah kepadanya. Percaya kepada Quran dan kitab-kitab sebelumnya, dan percaya kepada hari akhirat. Jelas, tegas. Jadi kalau ada majelis MTA ini dihalangi oleh sebagian orang, itu hanya merupakan cobaan, Ustaz. Sesungguhnya ku jadikan manusia dengan penuh tantangan. Ya hanya itu aja. Sunnatullah itu. Wa kafa billahi syahida. Cukup Allah sebagai penolong. Ustaz aku. Mau bupati, mau gubernur, tidak bisa halangi orang baca Quran. Bagaimana Rasulullah dulu ditentang, akhirnya tumbang. Terakhir, pada saat Umar bin Khattab masuk, luar biasa berubah. Nah ini proses, Pak. Proses semuanya ini. Jadi tentunya sebagai umat Islam, apalagi ada jabatan, tentu kita berjanji akan membela ini semua. Tak khawatir. Nah, tapi kan dakwah itu kan bijak, cara bijaksana. Ya, kita enggak usah ofensif, semua makin masuk. Kalau ada orang yang menentang, itu karena enggak ngerti. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati ahsan. Ajaklah mereka dengan hikmah, dengan kebaikan, berdiskusi dengan baik. Saya kira enggak ada masalah. Toh makin lama makin ramai, bukan makin sedikit. Nah, saya termasuk orang yang gajinya pas-pasan. Artinya saya enggak sekolah IAIN, enggak pesantren, cuman pagi sekolah umum, sore sekolah agama. Bahasa Arab belajar dikit-dikit, fa'ala fa'lu, tapi enggak bisa nahu. Enggak selesai. Tapi kebetulan jadi wagub tahun 2000. Zaman konflik. Tidak pernah sekolah politik. Pengkonsultan sebelumnya. Apa yang menjadi pedoman Quran? Saya baca Quran malam-malam. Ya karena enggak tahu, saya pakai terjemahan. Terjemahan dari agama. Nanti ada kitab lagi terjemahan per ayat. Itu saya pakai sebagai dasar. Nah kawan saya ulama. Datang ulama dari berbagai daerah. Kumpul di rumah. Nanti kita diskusi. Ini ada masalah seperti ini. Untuk perdamaian saya pakai Al-Hujurat 9, 10, 11. Jadi sebenarnya di Quran ini cukup semua butir untuk kita menyelesaikan konsep penyelesaian konflik seperti apa, mesejahterakan seperti apa. Jadi enggak ada masalah mau jadi wagub masa konflik, pejabat gubernur masa tsunami, dengan ini insyaallah selesai. Jadi ini betul-betul bisa menjadi pedoman untuk siapa saja pada level apa saja. Pada saat tengah malam jadi gubernur saya enggak punya teman, memutuskan siapa yang angkat 14 orang bupati, saya harus tunjukkan, ambil keputusan yang sangat sulit, itu petunjuknya tengah malam. Bangun tengah malam. Persoalannya bangun tengah malam itu enggak selalu bisa kita buat. Kadang-kadang bisa bangun tengah malam 11 rakaat salat. Kadang-kadang bangun juga sulit. Setelah bangun lemas. Saya tanya sama Ustaz Najamuddin, Ustaz kok begitu, saya susah sekali. Hati-hati makanannya jangan kotor. Jangan terima rasuah. Atau kalaupun enggak rasuah, mudah terima, harus banyak zakatnya. Supaya kita menjadi bersih, supaya bisa ketemu dengan zat yang maha suci. Sederhana sekali. Konsepnya sederhana sekali. Jadi mau jadi apa saja, selesai dengan itu. Nah, itu saya kira, apa namanya. Jadi dalam belajar saya dalam belajar sekarang, umur 62, tapi terus baca-baca per kalimat itu. Bahkan bacaan pun saya tahsin dengan seorang imam untuk memperbaiki bacaan saya. Walaupun saya tidak ada target untuk jadi imam di masjid, ya paling tidak di rumah lah untuk keluarga. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, hari ini Allah memberikan amanah lewat Pak SBY untuk menjadi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Ada 4,7 juta PNS. Ada 34 kementerian. 36 lembaga pemerintah, 510 kabupaten kota, 33 provinsi. Jadi kalau Bapak punya 400 cabang, saya punya 700 cabang. 430? 430 ya. Saya punya 700 cabang. Yang harus saya naikkan. Kadang-kadang cabang itu kabupaten, kadang-kadang provinsi, kadang-kadang levelnya sama, kementerian, kadang-kadang di atas saya, Kemenkuan. Tapi kan tadi lagi, ud'u ila sabi rabbika bil hikmah. Kemana arah kita bawa? Nah, ini sekarang masuk ke ranah saya. Yang pertama, kesadarkan bahwa birokrat ini adalah orang yang menerima amanah untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Sejahtera lahir batin. Amanah ini harus dikuasai, harus ditanamkan betul kepada setiap aparat. Bukan setiap PNS itu selesai dia jadi PNS, selesai dah dia. Dia punya tanggung jawab yang paling besar untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia. Kenapa? 50% lebih anggaran negara ini dipakai untuk biaya pegawai. Sedangkan yang bisa jadi PNS hanya 3%. Yang 97% tidak jadi PNS di luar. Nah, siapa yang ngurus ini? Iya, birokrasi ini. Jadi pertama sekali yang harus kita buat, ciptakan, birokrat ini tidak boleh rasuah KKN. Ini yang pertama dulu. Bahwa kita tanamkan kepada orang ini, berikanlah kepada berikanlah kepada orang tuamu dan anak-anak yatim dari hartamu yang bersih-bersih. Saya enggak ingat ayat berapa itu, Ustaz. Untuk anak yatim, anak orang lain aja kita harus kasih yang bersih, apalagi untuk anak sendiri. Halalan taiban. Ini harus dipuasai oleh semua masyarakat, terutama PNS. Jangan makan di luar itu. Akan merusak dia. Yang kedua, dia politik ada tempatnya, tapi jangan setiap saat PNS dipolitisasi. Sekarang kita lihat, kalau ada pemilihan bupati, PNS netral, salah. Dianggap dua kaki. Dia milih, salah pilih, habis. Tadi kepala SD dipindahkan jadi guru SD di mana jauh-jauh. Ini harus kita sindarkan. Supaya betul-betul birokrat atau PNS ini melayani masyarakat sama, beradli, dengan adil. Ini target pertama. Target saya yang kedua adalah bagaimana membuat birokrasi ini mampu, kompeten, mumpuni. Apakah dia guru, dia harus bisa mengajar dengan baik. Baik di kota maupun di desa. Bayangkanlah kalau ada guru yang tidak mumpuni, tidak disiplin, maka 40 anak tadi menjadi anak murid yang tidak kompeten. SMP-nya gak bisa ngejar ke negeri. Akhirnya menjadi anak yang membuatnya terus miskin. Itulah perubahan. Nah, ini kita tanamkan. Pendidikan, kesehatan, pelayanan dan lain-lain. Nah, yang ketiga yang kita ingin anukan, bahwa birokrasi ini di samping melayani masyarakat untuk hal-hal yang bersifat kebutuhan dasar, pendidikan dan sebagainya, juga harus melayani dunia usaha. Siapa dunia usaha itu? Semua orang yang di luar birokrat itu harus dibuka kesempatan untuk jadi pengusaha, menjadi karyawan. Untuk itu perlu apa? Dimudahkan, memudahkan tumbuh dan berkembangnya dunia usaha. Jadi jangan birokrasi atau PNS itu mempersulit orang mau buka usaha. Izin cukup enggak cukup, diperlambat. Ada anak tamat STM mau buka bengkel, bagaimana memudahkan? Di mana tempat mereka buka bengkel? Mudahkan, izinnya dipermudah. Jangan banyak kali bayar apa namanya? PAD. Istilahnya kan PAD. Dapat cuma sedikit, tapi buat orang yang mulai berusaha sangat memberatkan. Mudahkan. Pengusaha menengah, bahkan pengusaha luar mau invest. Terkenal kita sebagai negeri yang paling susah untuk invest. Orang masuk ke Malaysia cuma 5-6 macam selesai. Di kita sampai 5-60 macam. Diberatkan. Akhirnya berbuat dampak kepada masyarakat kita. Sebentar lagi kita masuk kepada masyarakat ekonomi Asia, ASEAN. Bebas pajak semuanya. Kalau kita tidak dikuatkan, maka banjirlah barang luar negeri masuk ke kita. Akhirnya kita tidak bisa produksi, hasil beli barang orang lain saja. Menjadi tempat orang masarkan barang. Karena kita punya penduduk 1/4 miliar orang. 150 juta orang. Nah, ini yang harus kita tingkatkan. Nah, hari ini kan semua orang lari ke PNS. Karena sempit pekerjaan. Pada ayat Tuhan mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fa'iza kudiyati sholah, fantasiru fil ard. Wabtahu infadillah. Waskulullah kasiran lalakum tuflihun. Apabila selesai salat, maka bertebarlah kamu di muka bumi ini untuk mencari rezeki dan kebaikan daripadaku. Ingat Allah banyak-banyak agar kamu dapat kemenangan. Nah, dulu waktu saya hendak jadi PNS, banyak orang mengatakan, Azwar, jangan kamu. Harus PNS juga. Konsultan juga, PNS juga. Kenapa? Supaya terjamin masa depanmu. Tapi enggak ada ayat, innal pemda khairul razikin. Yang ada, innallah khairul razikin. Jadi saya milih satu saja, Bu. Karena saya tidak mau mendua. Orang perempuan juga enggak suka kita mendua. Satu saja. Jadi saya pilih PNS atau pengusaha. Saya pilih pengusaha, jadi konsultan. Seperti Tariq bin Ziyad, Ustaz, Panglima Perang Islam menyerang Spanyol. Begitu mendarat di pantai, dia perintahkan bakar semua kapal. Bakar semua kapal, kita hanya dua pilihan. Menang dalam berusaha atau menang perang atau mati. Tidak bisa mundur. Nah, pengusaha harus punya semangat seperti itu. Nah, ini anak-anak muda sekarang ini harus kita latih. Dengan ayat tadi itu, harus kita yakinkan setiap pemuda. Keselamatan bukan di Pemda, bukan di PNS. Tapi dia kita berusaha. Tapi usaha harus dimulai dengan salat, zikir, dan seterusnya. Saya ingin kasih contoh supaya mantap. Beberapa kampus saya datang, mula-mula agak ragu-ragu. Walaupun ayat ini dia percaya. Contohnya adalah burung yang terbang pagi, kosong perutnya. Waktu dia pulang sore, penuh temboloknya. Benar enggak? Anaknya udah buka mulut, cecek, dikasihnya, mutahkannya. Selamat semuanya. Tapi ada lagi. Nah, ini kalau Bapak nonton TV, jangan nonton Muhyiddin naik haji itu. Boleh, tapi jangan sering-sering. Enggak jelas apa namanya. Nonton National Geographic, bagaimana Tuhan menciptakan binatang-binatang. Nanti ada lewat sapi, lewat kuda, ada buaya makan. Bagaimana Tuhan menciptakan rezekinya. Nah, saya tertarik pada satu contoh, yaitu ada sejenis burung. Burung ini khusus burung dari Amerika Latin, daerah Argentina. Dia setiap tahun satu kali dia terbang ke utara. Burung ini bisa terbang, Pak, 4 hari 4 malam. Belum pernah tahu, kan? Jadi burung itu terbang, udara panas dari bawah naik ke atas. Jadi dia nekan burung itu. Nah, ada angin dari belakang, nekan dia ke depan. Jadi dia sedikit ada tenaga, sudah bisa melayang dan melaju. Dia terbang ribuan kilometer 4 hari 4 malam dari Amerika Latin menuju ke utara. Sampai di Kanada, dia turun di pantai Kanada. Di situ sudah ada jutaan miliaran kepiting lagi bertelur. Nah, burung ini turun, satu hari waktunya dia untuk makan minum. Makan telurnya itu. Tapi burung ini jago, walaupun dia enggak baca Quran. Dia makan telur kepiting sebahagian daripadanya, enggak semuanya dia makan. Sebagian lagi tinggal. Baru dia naik lagi ke atas, satu hari dia udah gemuk lagi, naik dia ke atas. Pertanyaannya, siapa yang SMS di situ ada telur kepiting? Innallaha khairur rizqin. Dibuka mulut oleh Allah, diberikan jaminan rezeki. Asal tadi kita ingat padanya, kita ibadah kepadanya. Ada juga yang enggak ibadah itu dipelurung, terus itu dibiarkan supaya dia sesat. Tapi yang normal itu yang seperti ini. Nah, jadi inilah yang kita harus tanamkan kepada anak-anak kita, bahwa masa depan ini tergantung pada kita. Indonesia ini lebih baik tergantung pada kita. Jangan jadi orang pesimis. Jangan kita ngaji karena kita pesimis dengan dunia luar. Tapi kita ngaji untuk mencari cara memperbaiki keadaan. Allah menciptakan manusia, menurunkan ke muka bumi untuk menjadi khalifah. Memperbaiki keadaan dari Darul Harab menjadi Darussalam seperti di Aceh. Saya bilang kita harus yakin Aceh ini bisa damai. Darul Harab jadi Darussalam, yang perbaiki bukan orang Amerika, orang Eropa, tapi orang kita sendiri. Orang Indonesia, orang Aceh. Nah, sekarang Darul Korup menjadi Darul Bersih, kita juga. Jadi jangan kita bilang, aduh Pak Zul, percuma lah mau menjujur-jujur. Negara kita gak selagi perbaiki, percuma, Anda gak punya uang nanti. Gak bisa. Kalau kita gak yakin, kita ikut korup, gak akan selesai. Maka kita harus yakin bahwa kita bisa rubah. Allah wa kafa billahi syahida. Kita yakin, kita lakukan, Allah akan cari, berikan jalan di luar dugaan kita, terjadi perubahan. Bukan semua kita punya urusan, tapi kita mulai. Nah, jadi ini juga republik ini yang dulu dikatakan sudah bangkrut, krisis moneter, income per capita $5 per orang, sekarang menjadi hampir 4.000. Dolar sudah naik 11.000, sekarang sudah stabil. Ya, banyak sekali yang positif. Jadi agak aneh kalau ada orang yang mau kembali ke masa lalu. Bahwa dari 10 hal baru bisa kita perbaiki 4 hal, oke. Tapi enggak usah mundur ke tempat yang kita hancur dulu. Nah, ini yang kita perlu teruskan. Jadi never ending. Tidak ada pernah selesai perbaikan, perbaikan dan perbaikan. Jadi itu Bapak. Nah, saya kasih 2-3 hal apa yang udah Menpan buat untuk bukti bisa kita lakukan. Yang pertama, rekrutmen CPNS terbuka. Sudah 2 tahun Bapak, tes CPNS itu tidak pakai duit. Orang kalau udah selesai ujian pengumumannya, dia bisa dengan HP dia nilainya berapa. Kecuali yang kedua. Yang umum itu saya tahu nilainya HP. Jadi enggak bisa lagi Pemda yang curang untuk rubah, enggak bisa lagi. Itu adil namanya. Nah, bahwa ada masalah nanti tidak tentu orang luar yang masuk, itu kita pikirkan bagaimana afirmasi ihsannya. Tapi adil sudah selesai, jika kita sambung ihsan. Tahun ini kita akan buka lagi. Ini yang orang enggak pernah bayangkan bisa berubah. 100.000 PNS yang kita terima dengan cara seperti ini. Semua anak punya kesempatan. Apa manfaatnya? Yang pertama, negara memperoleh putra putri terbaik untuk jadi PNS. Yang kedua, kepercayaan kembali pulih. Apa enaknya kita di rumah kalau keluarga kita enggak percaya sama kita? Apa enak jadi pejabat kalau orang mencibir di belakang enggak bisa dipercaya itu pemerintah? Nah, hari ini kita pulihkan. Yang kedua, apalagi? Pejabat eselon 1, eselon 2, kepala dinas, camat di Jakarta, itu sekarang sudah mulai promosi jabatan. Apa dasarnya Pak Zuhad bikin begitu? Apabila suatu urusan diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tumbuhlah kehancuran. Berarti harus dikasih kepada yang ahli. Ahli apa? Ahli faham atau ahli faham? Ahli yang faham, bukan ahli famili. Kita cari. Untuk cari ahli itu kita bikin tim. Tim ahli untuk milih yang ahli. Kalau orang bilang, orang Cina bilang, kalau mau kejar kuda, harus naik kuda. Ya, enggak bisa kejar-kejar kuda pakai sepeda, enggak bisa. Kejar kuda harus naik kuda. Begitu juga kita akan mulai tahun ini besar-besaran. Ya. Nanti Bapak akan lihat pengumuman minggu ini. Sekjen Kementerian Dalam Negeri akan kita pilih dengan promosi terbuka nasional. Insya Allah Bapak, dengan Sekjen Depdagri begitu, maka nanti akan Sekda Gubernur, Sekda Kabupaten, dan seterusnya akan cara begitu. Untuk mencari ahli. Beberapa saja kita buktikan kepada masyarakat bahwa kita bisa berubah. Nah, nanti lagi-lagi pelayanan publik kita perbaiki. Kenapa? Terlalu banyak sudah uang habis untuk pejabat negara atau birokrat. Maka rakyat harus mendapatkan pelayanan yang semestinya. Kalau enggak semestinya, rakyat bisa protes dan itu bisa dipidanakan. Ada undang-undang sekarang, sudah berubah. Dan seterusnya. Jadi intinya Bapak, negara kita ini kalau mau maju harus berubah. Birokrasi, pemerintah harus berubah. Rakyat harus percaya perubahan itu. Kalau Bapak lihat belum berubah, lapor. Jangan frustrasi. Allah marah besar kepada orang yang putus asa atas rahmatnya. Ini Quran. Jadi kita harus yakin kita berubah. Nah perubahan inilah. Bapak bisa bayangkan nanti Indonesia dengan 2.4 miliar orang, 80 juta diantaranya anak-anak muda, yang ininya penuh dengan ilmu dan Quran, ininya dengan iman, tangannya ringan, akan jaya kembali Republik kita tercinta ini. Demikian 1-2 patah nanti kita diskusikan. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Insinyur Haji Abu Bakar MM yang telah memberikan penjelasannya tentang sedikit apa yang beliau lakukan dan laksanakan yang akan berjalan dan sedang berjalan. Dan ini rupanya menarik buat kita sekalian. Jadi rupanya dari para peserta akad pagi ini sudah mulai agak lupa sedikit ayatnya. Sekarang yang diingat bagaimana untuk bisa menjadi pegawai negerinya. Baik, pertanyaan yang pertama ini langsung saja sebelum saya ke langsung. Karena sebelum beliau menyampaikan sudah masuk ini pertanyaan tertulis. Pertanyaan pertama, Pak Menteri, bagaimana kejelasan honorer K2 yang belum diangkat atau yang belum lolos? Karena saya mengabdi 22 tahun, tapi belum lolos. Data-data telah lengkap. Atas penjelasannya kami sampaikan. Terima kasih. Satu lagi aja Bapak. Ya, di salah satu kabupaten di Solo Raya saat ini, ada bupati yang senang melakukan mutasi pegawainya dalam kurung PNS, terutama yang tidak mendukung dia atau partainya. Dan biasanya PNS yang tidak pro dengan dia akan dimutasi di tempat pelosok atau jauh dari tempat tinggalnya. Bagaimana sikap dari Pak Menteri akan fenomena tersebut? Dua hal tersebut Bapak mohon bisa dikasih penjelasan. Terima kasih. Terima kasih. Pertama, yang mau jadi PNS. Atau yang anaknya mau jadi PNS. Boleh saja. Tapi bapak-bapak, ibu-ibu, jangan anaknya kalau belum jadi PNS dianggap belum kerja. Itu aja saya minta. Kalau di mana kerja anaknya? Belum, masih kerja gitu-gitu aja. Buka usaha, buka kedai, buka. Dia belum PNS. Boleh mau jadi PNS, tapi jangan dianggap itu hanya satu-satunya. Siapkan tes. Yang pertama, tes intelijensia umum. Psikotes. Yang kedua, tes wawasan kebangsaan. Yang tiga, tes kepribadian. Ikuti tes itu murni itu. Murni itu. Nah, baru tahap kedudukan, baru tes bidang. Kalau dia seorang insinyur sipil, dites pelajarannya. Bisa menguasai enggak? Kalau dia seorang guru, dites. Bisa ngajar enggak kira-kira dia? Itulah tesnya, dua tahap. Adil enggak? Adil toh? Yang ketiga, tidak boleh pakai duit. Kalau lulus pakai duit, bodoh. Lulus enggak pakai duit, jahil murakab, double bodoh. Enggak laku. Bukti, saya bukan ria Ustaz. Solo Raya. Saya jadi menteri 2 tahun 2 bulan. Setahun 2 bulan yang lalu, anak saya ikut tes, tidak lulus. Lulus passing grade 24 orang, dia nomor 10, yang diambil tahap kedua 9, tidak lulus dia. Kalau bisa pakai duit, saya bisa luluskan anak saya. Tahun ini sekjen saya, sesmen saya, anaknya tidak lulus lagi. Lillahi ta'ala. Percaya enggak pakai duit? Bisa dipercaya enggak pakai duit? Kalau bisa pakai duit, kami udah enggak usah pakai duit, langsung lulus saja. Ini saya kasih itu bukti, enggak ada pakai duit. Nah, sekarang yang lulus kedua ini yang lulus tuh. Pakai duit enggak? Oh, pakai bodoh betul kita balik uangnya. Yang megang komputer saya. Yang megang komputer saya, minta balik uangnya. Saya jamin enggak ada storan sama sekali sama saya. Yang megang komputer, kunci komputer saya sendiri. Saya yang lihat per lembar, per kabupaten. Mohon izin Pak Menteri. Tadi yang menyampaikan pakai, saya harapkan nanti ngasih data kepada kami. Biar nanti bisa kita sampaikan pada beliau. Saya sampaikan pada polisi. Baik, terima kasih. Kalau waktu Bapak kasih tidak ada bukti, kalau 20 orang, 30 orang ngadu sama-sama, angkat orangnya. Ini penyakit harus dibuang. Jadi namanya trauma, Pak. Karena sudah selalu begitu berpuluh tahun, apapun kita bilang tidak percaya lagi. Lillahi ta'ala, Dr. Harif. Tahun lalu tidak lulus. Itu jadi baru 3 bulan kami dengan anak saya. Waktu tidak lulus, isi saya telepon. Ayah! Kenapa? Ada apa? Apa ada apa? Masa Haris tidak lulus? Ya, tapi kan ujiannya begitu. Apa ujian? Masa menteri yang 100 ribu pakai? Masa tidak lulus anak sendiri? Bukan begitu. Tak, matiin telepon. Terus saya jumpa Dr. Nasih yang staf ahli di fraksi Partai PAN. Pak Nasih, saya mau tanya dulu. Ada ayat kan? Apa? Auzubillahiminasyaitonir rajim. Ku anfusakum wa ahlikum nara. Selamatkanlah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Terus apa hubungannya? Anakku enggak lulus di PNS. Aku enggak bisa bantu karena udah begini sistemnya. Ya udah betul lah. Kalau Bapak angkat malah itu menjerumuskan. Jadi Bapak ngomong lain, Bapak buat lain. Aman, satu dari tiga agama. Tenang sedikit. Tadi udah galau saya. Nah, pulang ke rumah jumpa sama Zanesa, dokter anak saya. Nes, gimana Bang Haris? Kenapa ya? Kan dia enggak lulus. Iya, dia udah tahu enggak lulus. Gimana tuh? Enggak apa-apa ya, dia bangga sama ayah. Kawan-kawan kampus di Aceh Darussalam itu semua bangga sama ayah. Udah enggak apa-apa ya? Aman doa. Mana bunda? Tidur. Kapan? Tadi habis maghrib langsung tidur. Berarti berat lah sini. Saya tidurlah di depan TV, nonton TV sampai jam 11 malam. Nah, selesai itu, udah ada nyamuk, saya naiklah ke atas. Saya buka pintu pelan-pelan. Keren, keren. Takut saya kan. Begitu saya buka, teng, lalu bangun dia. Ayah, kapan pulang? Alhamdulillah, enggak marah lagi dia. Kalau marah, saya balik cari rumah lain. Dia. Nah, itu satu bukti, Pak. Enggak ada main-main. Dulu, tahun lalu saya enggak bercerita nih, Pak. Takut anak saya tertekan. Ini kan dia udah lulus, enggak apa-apa. Tahun ini dia lulusnya bukan hanya lulus PNS, tapi lulus jantung di Cipto. Ini yang kedua kali dia lulus. Jadi saya anak menteri, jantung gak lulus gak pertama. Baru yang kemarin lulus. Jadi kalau sabar, dapat ya. Ini yang saya mau ceritakan, negeri ini udah kita balik. Tapi kalau Bapak gak percaya juga, kasih uang, ya habis lah. Salah sendiri. Kita bikin kelambu bagus-bagus, kita kasih semprot debak nyamuk. Tidur di luar, salah sendiri. Ya. Jadi kedua ini begini. Selayaknya kan penerimaan ini kan secara adil. Kalau ada 40 orang yang masuk jatahnya 2, berarti tes di antara 40, kan begitu. Kalau ada 1000 orang yang daftar 100, tes lah hampir 100. Nah, tapi udah berjalan begitu lama kita model honor-honor. Kadang-kadang ada tesnya, kadang-kadang tidak. Kalau di Jawa ini adalah seleksinya, tapi kalau di luar Jawa tidak ada. Keponakan kepala sekolah, adik bupati, itulah yang menjadi honor, kemudian diputihkan. Sehingga tahun 2005, negara tak boleh lagi. Yang sejak itu tidak boleh lagi ada honor. Tapi yang sebelumnya diselesaikan. Ada dua model, ada K1, ada K2. K1 itu yang dibayar dengan uang pemerintah. Ada bukti dari kas daerah. Itu diselesaikan 886 ribu tahap pertama. Ada tercecer 300.000, diperiksa tinggal 150.000. Diperiksa lagi tinggal 72.000. Diperiksa lagi tinggal 32.000. Bayangkan, dari 300.000 menjadi 32.000. Sekarang sudah selesai 32.000. Yang enggak masuk itu juga enggak ribut, memang tidak berhak. Nah, sekarang dibuka honor K2. K2 ini sama semua waktunya 2005, tetapi bayarnya tuh uang komite sekolah, uang bos. Sehingga kuitansinya cuma kuitansi biasa. Sehingga sangat dimungkinkan untuk diantidatir, dirubah dia punya SK. Nah, kemarin masuklah 600.000. Pertama ini kita terima 1/3 tes. Ya, ini agak panjang enggak apa-apa dibuat masyarakat sampai mana-mana bisa tahu. 1/3 dapat jatah 218.000. Nah, waktu kita tes di Jawa ini agak lumayan 40% rata-rata. Waktu pengumuman banyak yang menangis histeris karena apa? Dia sudah 14 tahun, 15 tahun, bahkan 20 tahun mengabdi, dia enggak lulus, sedangkan yang baru mengabdi 3 tahun, 4 tahun itu tidak berhak malah lulus. Ternyata apa? Ternyata ada yang dimasuki baru oleh pejabat-pejabat di daerah. Komputer enggak tahu. Makanya sekarang, Bapak Ibu sekalian, BKN, Badan Kepegawaian Negara, untuk memproses menjadi PNS, setiap lembar itu harus dijamin oleh bupati atau wali kota. Bahwa Abdullah bin Pekan, itu benar guru di SD ini sejak tahun 2005, sejak 2004. Saya menjamin administratif dan pidana. Jadi banyak daerah yang tadinya lulus 200 tinggal 150. Ada yang 400 tinggal 200, jadi banyak sekali. Ada daerah yang masukkan bagus, Pak. Masukkan data cuma 150. Tapi ada daerah yang satu kabupaten honor K2-nya 7.000. Nah, jadi ini kita bereskan. Nah, kesimpulan, nah setelah kita bersihkan yang tidak berhak ini, nah nanti kita kasih lagi jatah baru, tambahan tahun ini, mungkin sekitar 560.000, kita pilihlah profesi yang sangat dibutuhkan daerah itu, dan yang paling lama mengabdi, atau umurnya paling tua. Demikian. Terjawab? Baik. Jadi perlu waktu. Mudah-mudahan bisa dimengerti jawaban beliau. Kita lanjutkan tertulis ya. Yang nomor dua. Oh, ya. Politisasi PNS inilah yang kita mau hindari. Dengan apa? Promosi terbuka. Jadi apabila eselon 1 pindah, kepala PU pindah, itu dulu kan di bawahnya langsung diangkat oleh bupati. Sekarang gak boleh lagi. Sekda bikin tim, nanti tim ini akan milih 3 yang terbaik. Nah, 3 inilah yang bupati boleh pindahkan. Nah, 2 tahun dia gak boleh pindah-pindah. Kecuali dia buat salah. Jadi gak bisa bupati pindah-pindahin sembarangan. Ya, 2 tahun kemudian baru, oh ini mau dipindahkan. Bikin lagi apa? Seleksi baru lagi. Jadi intinya, sekda lah yang mengatur dengan panitia siapa yang berhak. Jadi bupati memilih 1 dan 3. Jadi gak bisa mentang-mentang tim sukses, terus kepala SD ya. Maaf ya, kan tidak semua bagus. Ada yang pas-pasan. Dia akan jadi kepala SPK, gak boleh. Sekarang kan bisa, karena dia tim sukses, guru langsung diangkat jadi kepala dinas pendidikan. Gak boleh lagi. Dipilih di antara 3 yang terbaik, yang memenuhi syarat. Jadi inilah bentuk konsep umum bagaimana kita menghindari bupati itu sewenang-wenang atau wali kota sewenang-wenang memindahkan pejabat. Demikian. Pertanyaan berikutnya. Di kantor swasta umumnya lebih sibuk dan lebih serius bagi pegawai dan pemimpinnya. Berbeda dengan di kantor milik negara, pada jam kerja banyak yang ngobrol, baca koran, padahal banyak yang nunggu pelayanannya dan lambat. Misalnya di rumah sakit, di perizinan, dan lain-lain. Pada jam kerja, saya juga bisa masuk ruangan kantor milik negara untuk menawarkan satu produk. Satu saat. Pertanyaan, apakah ini kelebihan jumlah PNS? 2, birokrasi apa tidak bisa disederhanakan? Mohon tanggapan Bapak. PNS kita jumlahnya 4,5 juta. Sudah satu negara, New Zealand. Di antara itu ada pegawai yang kita butuhkan sangat tidak cukup. Auditor, ahli keuangan, ya, engineer masih kurang. Tapi ada juga yang sudah lebih. Administrasi umum, lebih. Mungkin lebihnya 80%. Jadi satu pihak dia ada yang dibutuhkan kurang, di satu pihak yang tidak dibutuhkan lebih. Jadi makanya yang udah jadi PNS itu kita kan gak bisa keluarkan. Ya bertahap lah, latih, pelan. Makanya kita hati-hati sekali menerima yang baru. Walaupun honor K2 itu kita terima, tapi kita lihat lu, siapa dia, mau jadi guru apa, syaratnya cukup atau tidak, di mana kita tempatkan, harus begitu Pak. Jadi ini, perbaikan ini tidak bisa kita scrap seperti swasta, keluarkan sekian, tidak bisa. Jadi udah PNS ini kita tata lagi. Tapi disiplin kita tegakkan. Jadi masalah izin-izin ini sudah kita buat standar Bapak. Standar pelayanan itu. Misalnya urusan apa? Apa syarat-syaratnya? Tulis itu. Berapa lama waktu paling lama? Sekian. Biayanya berapa kalau ada? Tulis. Tidak boleh lagi. Nanya Bapak ini. Oh, Dek, Bapaknya lagi belum datang kantor, belum masuk. Balik jam 11. Jam 11 sudah keluar dengan anak sekolah. Tidak bisa lagi sekarang. Kalau masih ada, kita bikin pengaduan. Sekarang sudah diwajibkan setiap kantor ada kotak pengaduan, ada unit penanganan pengaduan, sudah ada undang-undangnya. Jadi kita balik, ya. Jadi sebenarnya sama swasta dengan pemerintah sama. Karena satu rumah ada anak perempuan dua, satu kerja di kantor camat, satu kerja di Bank Mandiri cabang situ. Makan nasi sama, mamanya sama, tapi kerajinannya beda. Apa yang kita tangkap? Kalau kita mau, kita bisa rubah juga ini seperti itu. Asal kita mau. Terus kita jangan mundur, step by step. Nah kita juga buat penilaian, kantor-kantor itu juga jangan hanya bisa menyerap dana. Jadi menyerap dana, tapi juga harus bisa menghasilkan sesuatu buat masyarakat. Terasa kepada masyarakat. Jadi saya ingin jelaskan sedikit, ada perbedaan antara serapan keuangan dan manfaat. Ya, saya ceritakan contoh ya. Ya, ini contohnya nih Pak, kinerja dengan keuangan. Yang sederhana saja. Ada 3 mahasiswa. Masing-masing dikasih uang 1 juta rupiah. Mahasiswa pertama dia beli tas ransel yang bagus. Waterproof. Untuk apa? Untuk pendidikan nanti kalau saya isi buku hujan tidak basah. Oke. Mahasiswa kedua dia beli buku 2 buah. Bukunya bagus. Hardcover. Harga 500 ribu. 2 buah 1 juta. Mahasiswa ketiga dia fotokopi aja 10 buku semester itu. Masing-masing 80 ribu, 800 ribu, 200 ribu dia bayar hak cipta orang. Jangan dianggap kita mengambil hak cipta orang, 1 juta. Nah, secara keuangan, 3-3 benar. Setuju kan? Tidak ada korupsi. Tapi waktu ujian, mahasiswa pertama dan kedua pergi ke pustaka pinjam buku. Maksimum boleh pinjam buku 2. Maka mahasiswa pertama lulus 2 pelajaran. Mahasiswa kedua lulus 4 pelajaran. Mahasiswa ketiga lulus 10 pelajaran. Keuangannya sama. Tapi kinerjanya yang terakhir yang paling bagus. Nah hari ini Menpan lagi mengaudit itu semuanya. Memang yang terakhir itu dapat A dia. Yang pertama dapat D. Nah sekarang gimana keadaan kita Pak? Ada 510 kabupaten kota yang dapat A tidak ada. Yang dapat B hanya 4 Bapak. Sedih saya. Jadi kita dorong sekarang semua itu daerah kabupaten kota. Ayo buktikan. Mana kita lihat perencanaan ada apa. Yang ada rencanakan apa, yang ada anggarkan apa, yang ada kerjakan apa. Jangan habis saja untuk birokrasi. Mana untuk masyarakat? Mana yang menjadi kinerja kita? Nah sekarang sudah ngumpul di kantor saya 2 hari lalu untuk kita nilai. Intinya apa? Kementerian PANI akan mendorong semua entitas kabupaten kota, provinsi dan kementerian untuk bisa membuktikan bahwa dia kerja untuk kepentingan masyarakat. Jadi DPR tidak cukup lagi untuk melihat anggaran terserap berapa. Besok DPR pun tidak usah ngurus kesatuan 3. Kinerjanya cari. Cara dia kerja terserah. Harus sana arahnya. Manfaatnya apa? Demikian. Baik, sekarang kita langsung ke pertanyaan. Mohon maaf, pertanyaan langsung. Yang pertama mic 8 dari lantai 4. Silakan lantai 3. Lantai 2 dan 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Sukarti dari BKD Provinsi Jawa Tengah. Terima kasih Pak Menteri. Berkaitan dengan promosi terbuka, ini memang menarik, tidak hanya nanti untuk calon sekjen Kementerian Dalam Negeri, insya Allah termasuk untuk Sekda Jawa Tengah juga akan menerapkan. Namun ada beberapa umat Islam yang masih galau berkaitan dengan promosi terbuka ini, berkaitan dengan kalau dia ingin mendaftarkan diri atau mengajukan sebagai calon. Apakah ini nanti menurut hukum Islam tidak termasuk orang yang meminta jabatan? Karena kalau meminta jabatan, maka nanti kan Allah kan tidak akan menolongnya begitu. Ini yang masih menjadi kegalauan untuk umat Islam yang yakin dengan hadis itu. Namun sebenarnya kalau di Provinsi Jawa Tengah sendiri akan tetap dilaksanakan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan apa yang dilaksanakan oleh Kementerian PAN berkaitan dengan seleksi CPNS kemarin memang luar biasa ini, satu loncatan dengan komputer face test maupun langsung ditangani. Ini memang menghasilkan betul-betul nilai yang murni, kemudian PNS yang betul-betul murni, tidak ada ya masalah sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Kami mengusulkan ketika nanti Sekjen Kementerian Dalam Negeri ini nanti baru begitu, bagaimana untuk seleksi IPDN itu juga murni, Pak. Jadi dengan komputer face test itu luar biasa dan tahap-tahapnya betul-betul murni begitu, ini nanti menjadi satu kader-kader pimpinan yang luar biasa di daerah. Kemudian yang ketiga, ini berkaitan dengan kami termasuk yang melaksanakan Permenpan 41 tahun 2012 yang Bapak tanda tangani berkaitan dengan jabatan fungsional asesor ini, Pak. Jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Ya, kami di Jawa Tengah termasuk bersemangat untuk in-passing itu. Meskipun sampai saat ini sebenarnya belum ada tunjangan jabatan fungsional asesor SDM aparatur. Bagi kami tidak masalah. Yang penting bagaimana kita di Jawa Tengah itu bisa berkontribusi. Meskipun ke depan tetap yang namanya jabatan tunjangan itu memang tetap diharapkan gitu oleh asesor. Yang terakhir, berkaitan dengan undang-undang ASN, Pak. Ini yang ditangkap oleh pegawai itu adalah nuansa perpanjangan BUP-nya. Ya, ya. Nuansanya seperti itu. Ya, belum mengambil esensi sebenarnya, tadi sinisme publik terhadap PNS itu tadi belum menjamin. Okay. Apa dengan undang-undang ASN ini nanti betul-betul bisa meningkatkan kualitas SDM aparatur. Ini memang sangat kita harapkan sebenarnya. Baik. Jadi termasuk mungkin kalau di rekan-rekan warga Majelis Tafsir sebenarnya dengan perpanjangan BUP itu beberapa malah terkadang malah mengeluh. Aduh, sebenarnya saya harusnya malah segera pensiun, bisa fokus untuk dakwah, bisa fokus untuk perjuangan, masih diperpanjang lagi. Kalau itu sebagian dari warga kita di MPA ini. Tetapi sekali lagi esensi untuk bagaimana ASN itu mengubah, mohon bisa nanti lebih disosialisasikan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam terhormat. Mohon bisa langsung ditanggapi, Bapak. Promosi terbuka. Harus ditangkap orang yang melamar itu, jangan rebut jabatan. Kalau misalnya saya bilang, siapa yang kuat ngangkat ini, bantu saya. Terus ada yang kuat bangun, apakah dia melanggar? Terus ada yang kuat, dia gak bangun, apakah dia tidak melanggar? Ada jabatan yang dibutuhkan untuk merubah republik ini. Sebagai Dirjen A. Ayo, siapa yang cocok kira-kira kemari? Daftarkan. Daftarkan bukan ambisius. Tapi kalau dia ngurus, ngomong sana, ngomong kemari supaya dibantu, pakai duit lagi, ya itu yang gak boleh. Haram. Jadi jangan begitu. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah kamu dalam berbuat kebajikan. Kalau gak tampil kita untuk ambil posisi, bagaimana kita mau berlomba? Jadi tidak salah kalau kita tafsirkan seperti itu, ya. Tapi jangan ambisius. IPDN sudah, Bapak, tahun lalu sudah. Tahun lalu IPDN itu sudah tesnya dengan pola kita. Tapi Bapak dalam berdakwah, jangan kita seolah yang merubah semuanya. Jadi saya bikin surat satu kepada Mendagri. Pak Mendagri, tolong dipilih untuk jadi IPDN itu, apakah Bapak pilih dia dites dulu jadi IPDN sebelum dia kuliah di IPDN? Atau dia setelah selesai kuliah, dia tes lagi masuk PTN Negeri. Oh, sebelumnya. Maka tahun lalu sudah tes, Pak. Tapi jangan bilang Menpan yang tes. Beliau yang buat pengumuman soal dari kita, dari BKN. Jadilah makanya. Bapak bisa cek. Banyak anak pejabat yang gak lulus tahun ini. Tapi juga banyak anak petani. Anak transmigran di Aceh lulus 3-3. Bupatinya punya anak gak lulus. Ini kan satu hal yang luar biasa. Ada ayat yang mengatakan, janganlah. Ayat apa? Hadis, Ustaz. Ayat jangan kamu biarkan harta itu bergulir di antara orang-orang itu saja. Harta, jabatan, di antara anak pejabat saja, jangan. Buka kesempatan, ini perintah. Ini sudah terjadi IPDN. Bahkan sekarang Bapak, dari 5.200 orang anak IPDN yang lulus kemarin tamat di IPDN, kita tes juga. Supaya menteri tahu hasilnya seperti apa. Sudah kita lakukan itu. Tapi kan orang Aceh bilang, menang apa, ojeng asuraki biasa. Ya. Semua itu perjuangan kita, apa? Nguruk tanpa bolo, menang ojeng asuraki. Gitu. Tadi gak ngerti bahasanya lah itu. Jafung itu kita kembangkan Bapak, Jafung pelan-pelan lah Jafung kita kembangkan. Dulu jabatan fungsional cuma 114, sekarang target saya 200. Sekarang udah tambah 50. Jadi biar banyak orang. Jadi setiap orang harus punya keahlian. Setiap orang harus ada keahlian. Setiap PNS harus ada keahliannya. Jangan enggak tahu apa-apa. Ya. Undang-undang ASN Bapak, memang orang tahap awal yang dia senangi pensiun tambah 2 tahun. Kenapa tambah 2 tahun? Ada orang yang guru bisa 60, kadang-kadang hanya S1, ya. Kadang-kadang D4. Masa pegawai yang S2, bahkan ada doktor, dia dapat eselon, dia berhenti 56. Sayang dong umurnya, pengetahuannya. Kadang-kadang anaknya masih kecil, kita kasih kesempatan lah 2 tahun lagi. Oh, itu bagus. Tapi kita juga minta supaya PNS itu memperbaiki dirinya, kemampuannya. Tapi isi undang-undang ASN itu Bapak, apa isinya? Manajemen pegawai itu lebih profesional. Apa itu? Kalau mau minta pegawai, hitung dulu kebutuhan. Sama kayak kita rumah tangga. Berapa orang anggota keluarga, tahu berapa pembantu dibutuhkan. Berapa mobil, berapa supir yang dibutuhkan. Dihitung dulu. Rekrutmen harus terbuka seperti yang kemarin ini. Kemudian ada promosinya, promosi terbuka. Itu semua manajemen ASN. Ada 7 tingkat, sampai dia pensiun. Saya kira gitu Bapak. Jadi ASN ini luas sekali. Kalau orang baca buku itu udah tahu dia. Jadi orang kita kadang-kadang, Ustaz, lebih senang mendengar daripada baca. Jadi mendengar bagus, tapi baca juga harus diimbangi. Masih. Kita lanjutkan mic 17, dipersilakan. Tidak ada. 32. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ingin saya tanyakan. Perkenalkan dulu, dari mana? Nama saya Ibu Linda. Yang ingin saya tanyakan, ketika tim sukses itu bisa mempengaruhi posisinya penempatan PNS, itu ternyata ketika orang yang ngaji di MTA pun itu juga bisa, Bapak. Jadi ternyata di daerah saya itu ketika orang yang ngaji di MTA itu ternyata juga bisa mempengaruhi penempatan mereka atau mempengaruhi posisi mereka di dalam posisi di pemerintahan itu. Yaitu bagaimana Bapak Menteri menyikapi hal ini? Apakah dengan ngaji di MTA itu bisa mempengaruhi itu? Karena di Boro itu sebenarnya... Bentar dulu. Dia mempengaruhi bupati, orang yang kuliah di MTA itu mempengaruhi bupati, atau mendapat akibat negatif? Yang mana yang benar? Maksudnya orang yang sudah ngaji di MTA itu dia kemudian penempatannya kadang ditempatkan di tempat yang pelosok atau kemungkinan okay. Dia tidak bisa segera naik pangkat ya. Gitu karena sebenarnya untuk seukuran beliau itu seharusnya sudah bisa naik begitu. Tapi karena ngaji di MTA itu kemudian jadi susah naiknya atau kemungkinan ditempatkan di tempat yang sudah pelosok, yang sangat pelosok. Karena Baik Mbak, ini Pak Menteri sudah menangkap apa yang Anda maksud yang itu. Okay. Mungkin satu pertanyaan lagi, silakan. Cukup itu saja. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita silakan, pertama Mbak. Kali, tadi saya sampaikan, ini kan cobaan Allah. Kita bertahan apa tidak. Tapi kita juga perlu lihat, kenapa orang MTA dikucilkan? Kenapa? Ada apa? Coba cek. Coba tanya sama mereka, ada apa? Orang salat baik-baik, orang ngaji baik-baik, kenapa orang jadi marah? Nah, Pak Ahmad Sukina, Pak. Sukina, Sukino? Ya, boleh. Kalau Aceh Sukina, Bapak. Ini pakai di sini pakai ya. An ya, saya baca. Baca salah lagi. Apa-apa lah. Jadi begini, berdakwalah secara bijaksana. Jadi menurut saya yang paling penting ini kita, maaf ini enggak ngajari Ustaz, kita harus kembangkan ini secepatnya. Tapi enggak usah eksklusif. Kita ngaji. Ini kan saya pernah sekali Ustaz bawa Ustaz Lazamuddin dari Jakarta, itu Ustaz istana loh. Saya bawa ke Aceh, itu masa konflik. Jadi beliau sebenarnya hafiz sebenarnya, tapi enggak kelihatan hafiznya. Jadi kita buka Quran, tanya, "Ustaz, persoalan ini gimana?" Saya tanya persoalan, langsung dia bilang, "Buka surat nomor 9 ayat nomor 12. Baca." Jawab dijelaskan. Ya. Di Aceh ini kan ulama-ulama tua, Bapak. Ulama-ulama tua. Terus saya bilang, ulama ini saya tanya, "Boleh enggak saya seperti ini?" Beliau jawab apa? "Pak Wagub, ada beda antara lughah dengan ilmu lughah." Beliau mengatakan sama saya bahwa saya tidak punya ilmu lughah. Tapi apakah dengan saya baca Quran begitu saya bisa sesat? Saya langsung tembak begitu. Apakah dengan saya baca Quran langsung sesat? Tidak baca kitab kuning. Apakah sesat saya lewat langsung Quran? Ya sebaiknya ada gurulah kata-kata beliau. Saya enggak sempat lagi belajar. Saya lagi wagub sekarang. Konflik di mana-mana. Saya harus baca tiap malam baca Quran. Tiap masalah. 2 minggu kemudian beliau bilang. Spesial datang. Pak Wagub. Ini Tumi ini raja-raja ulama di sana. Dia mantau saya raja. Kalau dikumpul semua ulama cium tangan ini. Beliau enggak cium tangan yang lain. Berarti kan dia raja ulama. Pak Wagub, teruskan baca Quran seperti itu. Enggak apa-apa. Selesai. Sepanjang saya baca, saya ngertikan, dia bisa menjadi pedoman hidup saya. Kenapa rupanya? Nah, barangkali kita, saya enggak unduh. Jangan jadi kelompok yang langsung menyerang orang lain. Enggak usah. Rasulullah ada tahap sembunyi. Bertahap. Dan pada saat pengislaman ini, maaf, Ustaz dikoreksi Ustaz. Pada saat pertama kali Rasulullah bawa agama itu, tauhid itu, Tuhan satu. Tidak ada yang lain. Jangan sembah berhala itu, buang. Belum suruh salat, baru berikutnya salat. Salat pun boleh mabuk. Baru tahap berikutnya, mabuknya hilang. Bukan berarti sekarang ini boleh mabuk, enggak. Ini yang pertama-tama dulu. Jadi ada tahapan-tahapan seperti itu. Nah saya kira, daerah tertentu enggak sama, sehingga perlu ada gubah kiat untuk daerah tertentu. Di mana kantong-kantong mungkin kiatnya beda. Saya kira itu perlu dicari jalan, tidak sama untuk semua tempat. Tidak sama untuk semua tempat. Jadi tadi Ustaz menyampaikan bagaimana Allah mau menaklukkan Fir'aun, mukjizat kepada Nabi Isa yang mengalahkan sihir. Kepada Nabi Muhammad SAW, karena syairnya sangat tinggi, Quran yang penuh keindahan bahasa. Jadi saya kira itu juga dipakai. Lain daerah, lain caranya. Walaupun semuanya kita belajar Quran. Ini kalau boleh saran saya demikian. Baik, mic nomor 27. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, nama saya Dr. Setio Budi Santoso dari Wonogiri. Alhamdulillah saya bisa bertemu dengan Menteri Perdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang kebetulan dari PAN. Saya ngenangan karena memang saya kerja di Wonogiri amat sangat berat perasaan saya, tapi ya mudah-mudahan nanti bisa diselesaikan. Yang pertama perkara dokter. Dokter di Wonogiri itu jumlahnya sedikit, tetapi gara-gara ada moratorium ya tidak tambah-tambah. Oke. Jadi berhenti. Gara-gara ya moratorium itu kan hubungannya dengan income daerah. Kalau Wonogiri itu income daerahnya kecil, tapi luasnya hampir sama dengan Bali. Oke. Hampir sama dengan DIY. Lah karena luasnya banyak, kemudian tenaganya sedikit, saya kerja di rawat inap. Rawat inap di Wonogiri, dokternya hanya 1-2. Termasuk saya sendirian. Fungsional sendirian di rawat inap. Sehingga tidak mungkin saya kerja 7x24 jam. Akhirnya kebetulan alhamdulillah, kepala puskesmasnya dokter, ya minta tolonglah. Walaupun dokter itu kepala puskesmas itu struktural, saya minta tolong kepala puskesmas, tahulah kadang-kadang kalau saya kepengen ngaji, saya minta izin ngaji untuk dibantu kepala puskesmas. Jadi yang saya tanyakan tentang moratorium tadi, mengapa hubungannya dengan income daerah? Akhirnya kan sing sugih ya iso sugih, sing melarat iso melarat. yang kaya makin kaya, yang daerah Wonogiri melarat ya tenaganya sedikit, padahal luas daerah, akhirnya ya tenaganya sedikit, pelayanannya jadi berkurang. Itu yang pertama. Yang kedua, perkara kepala puskesmas. Saya diangkat kepala puskesmas tahun 90-an, 91. Itu saya kebetulan pada saat itu gaji saya sekitar 100 ribuan, dapat tunjangan tambahan 25 ribu, kira-kira seperempat gaji. Tetapi tahun-tahun belakangan sudah tidak diberi tambahan lagi, bahkan tahun 2005 saya ditarik. Pilih kepala puskesmas apa pilih fungsional? Saya milih fungsional. Mengapa? Kepala puskesmas eselonnya 4. Sama dengan lurah. Sehingga padahal pekerjaannya luas. Amat sangat banyak, termasuk harus mempertanggungjawabkan keuangan, harus ada perencanaan, harus ada pelaksanaan dan sebagainya. Tetapi dihargai sebagaimana lurah. Akhirnya saya pilih fungsional. Gaji lebih banyak. Pekerjaan hanya melayani masyarakat untuk pengobatan saja. Kemudian juga pangkat naik terus. Karena tidak ada stop karena fungsional tadi. Akhirnya saya pilih sebagai fungsional. Tetapi ada kepala-kepala yang lain, pilih kepala puskesmas. Tetapi nyatanya banyak dokter-dokter yang mengeluh. Dihargai sebagai eselon 4 tadi. Pekerjanya banyak. Bahkan ada yang gaji saya itu dengan perawat lebih tinggi perawatnya, karena perawat dapat tunjangan fungsional lebih tinggi daripada kepala puskesmas. Ya, itu akhirnya tadi dokter-dokter jumlahnya terbatas, dipindahkan ke fungsional memang tidak, tetapi juga dipaksa jadi kepala puskesmas. Akhirnya ya, yang saya tanyakan tentang eselon 4 itu mengapa katanya Menteri Kesehatan dulu pernah usul untuk jadi eselon 3, tetapi mengapa kepala puskesmas itu eselon 4. Sehingga dokter-dokter yang jadi kepala puskesmas kan merasa saya tidak dihargai. Karena ya kalau saya silakan SDM-nya kan dokter lebih bagus. Tetapi karena jadi kepala puskesmas malah gajinya lebih rendah, pekerjaannya lebih banyak. Akhirnya ya terpaksa jadi kepala puskesmas karena sebenarnya tidak begitu tidak begitu kepingin jadi kepala puskesmas, tapi dipaksa karena ya SDM-nya yang paling bagus tadi. Makasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Dr. Setio Budi Santoso Wonogiri. Pertama, sekarang kasih tahu bupatinya kalau mau minta dokter lagi tak kasih. Yang kedua, kalau ada dokter yang udah jadi honor atau PTT mau ditaruh di tempat terpencil, tak angkat langsung, tak pakai tes. Yang ketiga, mungkin dulu Menpannya nggak pernah pergi ke MTA, ini udah pergi ke MTA. Nanti kepala puskesmas kita hitung lagi bebannya, kalau bebannya berat kita naikkan ke eselon 3. Tapi dihitung dulu. Terima kasih. Baik, kita lanjutkan dulu dengan tertulis. Yang pertama, dari hasil tes CPNS, mungkin bersih di atas, betul, tapi kenyataan di lapangan sangat berbeda. Contoh, di salah satu kecamatan di Sragen, penjaga SD yang dinyatakan lulus mengaku disuruh membayar 70 juta oleh oknum, katanya dari DPRD. Mohon tanggapan, Bapak. Tanggapannya rasain. Lalu yang kedua, Bidan PTT, saya sudah 9 tahun Bidan PTT, sudah 2 kali perpanjangan. Menurut berita yang beredar, jika 2 kali perpanjangan maka tidak bisa dilanjutkan lagi. Baik. Atau dirumahkan. Apakah betul yang demikian, Bapak? Mohon tanggapan. Dulu betul, sekarang enggak betul lagi. Sebelum undang-undang ASN, undang-undang perburuhan melarang mengkontrak orang lebih 3 tahun. Tapi sudah ada undang-undang aparatur sipil negara, di situ ada 2 jenis aparatur. Yang pertama PNS seperti sekarang, Yang kedua, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Untuk jadi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu dites. Berdasarkan kebutuhan. Bisa dikontrak setahun, dua tahun, tiga tahun, bahkan lima tahun juga bisa. Jadi kawan-kawan yang bidan itu bisa diperpanjang dengan PPPK. Selamat, terima kasih. Baik, masih ada waktu, silakan pegang mic dari mic berapa? 1, 2, 3, 4? 28. 28, silakan. Mic 1, 2, 6. 12, lantai 1, 2, 6. 12. 12. Satu lagi? Lantai 1, 2, 6. Sudah? 16. 26 ya. Sudah? 16. Lantai 16. 1, nomor 26. Ya. Baik, kita mulai dari mic nomor 28. 28. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dari mana? Ibu Siti dari Kalioso. Yang saya tanyakan gini, Pak Menteri. Saya punya anak yang ini sudah skripsi. Tapi kata anak saya, kalau ingin menjadi guru harus kuliah profesi pendidikan atau PPG. Atau kuliah sertifikasi. Mohon penjelasannya, karena saya juga enggak tahu harus bagaimana untuk langkah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ada IKIP. Banyak. IKIP Malang, IKIP macam-macam lah banyak. Terus yang masuk IKIP itu orang yang enggak lulus tempat lain. Akhirnya IKIPnya enggak menjadi menarik. Akhirnya IKIP ditutup, dijadikan apa? Universitas. Universitas apa pendidikan UPI kan dan sebagainya lah. Nah, jadi sekarang pendidikan guru itu udah tidak ada lagi yang ngontrol. Akhirnya banyak kampus-kampus bikin sekolah guru di atas toko, kelas jauh. Satu universitas swasta bisa punya kelas jauh 30-40. Sekolahnya seminggu 3 hari. Bayangkanlah mutunya seperti apa. Ya kan begitu. Akhirnya sekolah guru itu menjadi tidak bermutu. Akhirnya dibuatlah kebijakan, ditentang sama sekolah guru. Bahwa orang yang sekolah S1 biasa, boleh jadi guru. Misalnya dia sekolah mesin, atau sekolah geografi, kuliah biasa, atau sekolah matematik. Dia boleh jadi guru kalau dia nyambung ada pendidikan pedagogis, pendidikan mengajar. Ada kuliah 6 bulan lagi, atau ada apa dulu akta 4 dulu. Jadi jawaban saya, benar Bu, dia harus bisa itu, harus ikuti itu, sekitar 6 bulan. Ada macam-macam polanya. Karena ilmu tadi satu, menguasai ilmu satu hal, tapi bagaimana mendidik dan mengajarkan hal yang kedua. Benar itu harus dua. Terima kasih. Baik, mic nomor 26, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Menteri yang hormat. Sebutkan nama dari mana? Nama Agus Syobudi dari Temanggung. Yang pertama, dalam rangka untuk mengembangkan amanah dan melayani masyarakat secara optimal, maka perlu penempatan aparat atau pejabat yang sesuai dengan kompetensi atau the right man on the right place. Yang tidak terlalu, sekali lagi, terlalu berhimpitan dengan pimpinan, dalam hal ini bupati atau gubernur, yang berasal dari unsur politik. Apa yang saya tanyakan, apa sudah ada disusun perangkat lunak atau aturan dan sebagainya dalam rangka untuk mengendalikan dengan mudah dan tegas di Kementerian PAN untuk hal tersebut. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait dengan PNS, untuk pelayanan yang berakhlak, penilaian kinerja PNS, sekarang ini memang di arahkan kepada penyusunan sasaran kinerja pegawai. Dulu DP3 ya Pak. Yang tidak ada unsur ketaatan dalam hal ini unsur moral yang dinilai. Banyak pegawai atau pejabat yang senang ngaji atau dengar radio di tempat kami. Banyak sekali yang mendengar radio apalagi radio MTA. Ini. Tapi tidak ikut kajian memang. Mungkin malu-malu masih belum berani menampakkan diri. Apakah ada rencana dari Kementerian PAN untuk menyediakan waktu resmi mungkin 1 jam atau setengah jam yang disediakan dalam rangka kajian Quran dan Hadis atau ngaji istilahnya, yang dalam hal ini di Kemendiknas ini disebut kurikulum untuk membenahi mental yang ada bagi pegawai negeri. Demikian yang kami tanyakan, mohon untuk penjelasan dari Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang ini ketentuannya itu lebih kuat, bahwa setiap jabatan itu harus jelas, ya, jabatannya, tingkat jabatannya, apakah S1, S2 atau D3, kemudian lokasi jabatan, satu. Kemudian ada lagi yang namanya syarat jabatan. Jadi kalau jabatan A ini syaratnya apa saja dia, harus punya kompetensi apa saja dia. Jangan karena ikut MTA, terus sama-sama bupatinya MTA juga, untuk kepala PU diangkat SAG, ya gak bisa. Bisa juga sebaliknya, karena gak senang sama MTA, yang insinyur CPU gak diangkat, dikasih SAG. Nah, jadi ada syarat jabatan Bapak. Jadi kita susun syarat jabatan. Tiga, sekarang kita awasi supaya itu dilakukan. Kami lagi bangun sebuah komite aparatur sipil negara untuk mengawasi. Ini lagi kita seleksi orangnya Pak, nasional, untuk mengawasi apakah proses menempatkan pejabat itu sesuai apa tidak. Kalau enggak sesuai ditegur, dan nanti bisa enggak dibayar gajinya. Ini lagi kita bangun sistemnya Pak. Lagi kita bangun sistemnya. Kemudian mengenai akhlak ya. Ya, ada sih kementerian-kementerian yang membangun itu ya. Saya kira dari mulai di sekolah harusnya sudah mulai Bapak. Dalam mata pelajaran-pelajaran itu, agama itu jangan dipisahkan antara agama dengan ilmu umum. Digabung, diramu lah. Saya kira udah harus masuk. Dalam matematik ada agamanya, dalam biologi ada agamanya, dalam geografi ada agamanya. Saya kira sama aja orang nonton National Geographic, ada yang membaca itu sebagai sebuah hewan yang pindah, tapi ada yang membaca sebagai bagaimana Allah mengatur rezekinya. Kan itu macam-macam orang melihatnya. Ya. Jadi saya kira Bapak, kita tidak harus formal, tapi bagaimana meyakinkan orang bahwa Quran yang kita pegang ini menjadi pedoman dalam semua aspek, kapan saja, di mana saja. Ini dulu. Dan setiap orang akan beda cara melihatnya. Seorang menteri melihatnya lain. Pada saat dulu saya jadi wagub, lain lagi saya lihatnya untuk konflik. Jadi ini adalah berlian atau intan permata yang kilaunya berbeda-beda setiap saat. Kerlipnya beda-beda. Hari ini kita baca pemahaman kita seperti ini. Besok kita baca dengan persoalan lain, lain lagi kita tangkap. Jadi kalau kita satukan semuanya dengan satu model, agak sulit juga. Tapi tidak dilarang. Tapi saya kira bukan masalah itu. Bagaimana membumikan Al-Quran, bagaimana meyakinkan orang bahwa di sini semua hal. Maaf saja, saya pernah putus pacar dulu. Goyang, Pak. Goyang berat. Pas dia saya suka lagi yang putus ini. Kemana larinya? Al-Ma'idah. Baca Al-Ma'idah ulang-ulang, terobati hati itu, selesai. Jadi bukan formalnya yang perlu kita tegakkan. Oh, tuh menteri putuskan dia harus baca Quran semua di kantor, bukan begitu. Ya. Tapi bagaimana kita yakinkan waktu kita pidato sampaikan dua ayat. Nah, sekarang deputi saya sudah ngaji. Deputi saya sudah ngaji. Dia ambil apa? Muazin itu belajar ngaji. Udah jelas berapa? Ah, malu saya. Yang penting dia sudah mulai ngaji. Itu yang kita tanamkan di masing-masing kementerian. Demikian. Baik, mic nomor 12. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Menteri, perkenalkan nama saya Setio Hartanto. Kerja di Lembaga Pengembangan Pemberdayaan Kepala Sekolah, yaitu tupoksinya untuk mempersiapkan dan mengembangkan calon kepala sekolah yang jujur, amanah, berjiwa kewirausahaan dan profesional. Lembaga kami berdiri atas dasar Permendikbud nomor 28 tahun 2010. Kaitannya dengan pejabat-pejabat kepala sekolah SD, SMP, SMA yang sering dimutasi karena belum waktunya atau karena kesalahan atau karena kehendak bupati, sehingga kenyataan sampai sekarang masih terjadi hal seperti itu. Lembaga kami saat ini sudah sosialisasi ke seluruh provinsi, tetapi kenyataan banyak bupati-bupati yang tidak melaksanakan dari Permendikbud tersebut. Kami khawatir setelah kami meluluskan alumni dari calon kepala sekolah yang profesional ini, kemudian setelah pemilu akan diganti sesuka hati gitu. Karena kenyataan laporan dari alumni itu menyampaikan belum dilantik atau sudah dipindah dan sebagainya. Mohon kebijakan Bapak Menteri Aparatur supaya Bupati Wali Kota yang terpilih itu terlebih dahulu didiklat sebelum dilantik sehingga tahu bahwa PNS itu netral begitu. Yang kedua pertanyaan saya tentang pensiun pegawai negeri, apakah betul akan diberi pesangon 2M gitu, miliar gitu. Itu pertanyaan yang selama ini kami-kami yang sudah tua, sudah menginjak pensiun itu nanti tidak akan dapat pensiun tapi dapat pesangon miliaran gitu. Sehingga kami angan-angannya pengen cepat pensiun gitu Pak. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sopo yang kadane kayak gitu. Yang pertama, saya setuju sekali dengan Permendikbud itu supaya kepala sekolah itu punya apa? Punya kompetensi. Nah, itu dipegang dulu sebagai syarat. Jadi enggak boleh dipindah-pindah orang sembarangan. Nah, soal bupati atau kepala daerah yang terlalu menekan orang dari segi politik, ini kita kan lagi bangun perangkatnya ini. Lagi kita bangun undang-undang ASN mengatur itu. Nanti bupati itu tidak lagi mengurus pegawai. Bupati itu tidak. Jadi bupati itu saya misalkan seperti asyamsu, matahari yang bersinar. Bersinar cemerlang. Dia memberikan arah kepada sekda. Sekda itu bulan yang bercahaya. Jadi sekda lah yang mengatur promosi dan pemindahan jabatan. Tadi sudah saya sampaikan di awal, nanti bupati tidak boleh lagi. Dengan berlakunya undang-undang ASN, semua perpindahan itu diatur lewat tim. Pengaruhnya masih ada, tapi tidak sekental sekarang. Gitu. Ini yang kita mau jaga, kita pindahkan. Jadi matahari bersinar, bulan bercahaya. Cahayanya dari mana? Dari sinar matahari. Jadi dia enggak bisa diatur, masing-masing ada garis edarnya. Ini yang kita bangun. Kemudian, ya kalau disuruh latihan bupati, saya latih bapak dulu di sini. Jangan pilih bupati seperti itu. Ya, daripada kita latih bupati sudah pilih, lebih bagus yang pemilih ini jangan pilih bupati yang seperti itu. Baik. Pesangon Pak 2M. Sopo yang mau kasih? Gak pernah ada itu. Jadi begini, hari itu ada Menteri Keuangan mau pensiunkan 6.000 orang pegawainya. Mau kasih pesangon. Rapat dengan kita gak setuju. Kalau itu dikasih 500 juta satu orang, nanti bagaimana yang lain? Jadi sekarang kita belum setuju. 500 jutanya kita gak setuju. Masa 2 miliar enak betul. Enak tenan. Gak ada itu. Kalau mau berhenti, monggo. Gak apa-apa. Kalau sudah 20 tahun kerja, mau berhenti, oke. Tapi di 2 miliar, wah kasihan rakyat. Jadi Pak, birokrasi ini sudah pakai duit di daerah itu sampai 60%. Jadi kalau amil itu cuma 1/8 harusnya kan begitu, hak amil. Kita sudah 60% hak amilnya itu. Sudah kebanyakan. Jadi kasihan rakyat mau dapat apa. Jadi kita perlu bagi juga lah. Makanya kalau dihemat PNS itu bukan membuat rakyat sempit. Justru rakyat makin banyak. Karena ada anggaran dipakai untuk mengembangkan usaha, mengembangkan macam-macam. Sekarang orang punya hasil pertanian aja mau dibawa ke kota harganya bisa mahal sekali karena jalannya kecil, tidak mulus dan sebagainya. Ini harus kita rapikan. Jadi saya minta juga sama PNS untuk berpikirnya tidak hanya pada dirinya tapi berpikir untuk rakyat yang sisa itu, yang 97% itu. Terima kasih. Baik, untuk mic terakhir nomor 16 dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dari mana? Saya nama Muhammad Ma'uri dari Pemalang. Dari Pemalang. Baik, silakan. Pertanyaannya. Terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Saya ingin menyampaikan bahwa dari tadi yang diuraikan kok masalah PNS, PNS dan PNS. Nah, kami dari bukan PNS bagaimana? Dan kalau boleh, saya menanyakan ke Pak Menteri, bahasa Acehnya Nuwun Sewu itu apa, Pak? Loh. Nuwun Sewu itu artinya apa? Permisi, permisi. Terima kasih atau minta maaf? Permisi, permisi. Hah? Permisi. Oh, izin, ah, permisi, oke. Okay. Ya, ya, pada dasarnya saya minta maaf kalau penyampaian saya itu nanti ada sedikit yang tidak berkenan. Ya, yang ditanyakan apa, Mas? Yang kami tanyakan bahwa selama ini kan apa yang kami dengar itu masalah PNS semua, Pak. Baik, sudah dan, itu ya, cukup. Yeah. Ya, untuk lanjutnya, dari pihak aparat, aparatur negara, itu yang membidangi masalah, memperhatikan masalah kebutuhan masyarakat itu yang apa, Pak? Bagaimana contohnya? Karena kami selama ini kalau berhubungan dengan aparat kadang-kadang banyak kendala. Misalnya, Bapak sebagai apa, Pak? Ya, misalnya mengurus apa, SIM, dan lain sebagainya. Okay. Terus masalah perizinan-perizinan dan sebagainya. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ada 12 pertanyaan masalah PNS. Tapi cara saya bahas, semuanya untuk kepentingan masyarakat. Pertama, menerima PNS yang fair. Supaya anak masyarakat ini tidak ada yang diperlakukan tidak adil. Tuh, anak bapak masuk, enggak usah pakai bayar. Itu masyarakat, toh. Yang jadi PNS yang terbaik. Yang akhlaknya baik. Yang ada semangat nasionalisme. Supaya dia memelayani. Itu ke depan, nih, Pak. Untuk masyarakat juga, ujungnya. Kemudian PNS jangan boros. Supaya ada uang tinggal buat masyarakat. Jangan semua uang dipakai untuk PNS. Untuk masyarakat juga. Kalau ada guru, gurunya harus mampu mengajar, menguasai pelajaran, dan mampu mengajar dengan baik. Untuk siapa? Untuk anak masyarakat juga. Supaya pendidikannya terjamin. Jangan sekedar ada yang masuk honor lulus SMA, sampai sekarang masih SMA juga, ngajar, kasihan anak-anak. Itu untuk masyarakat juga. Pelayanan, tadi saya bilang. Pelayanan sekarang sudah ditentukan. Sebuah pelayanan apa? Katakanlah, poliklinik. Dokter spesialis apa tidak? Jelaskan, dokter umum, dokter spesialis. Dari jam berapa sampai jam berapa, tulis itu. Jangan nanti dokternya enggak ada, tulis itu, Pak. Kalau enggak masuk, dia protes, bukan pengaduan. Udah boleh sekarang, dulu enggak boleh. Nah, cuman orang Jawa terlalu lembut. Dipijak kakinya, nuhun sewu kakiku. Kalau orang Batak, hau, kan begitu. Jadi jangan terlalu lembut. Kita sekarang buka kesempatan untuk kepentingan masyarakat. Orang boleh ngadu kemana saja. Ini kita buka, ini saya ceritakan ini, Pak. Jadi semua yang kita bicarakan PNS ini, tiga targetnya. Membangun PNS yang bebas korupsi dan bebas politisasi. Bupati-bupati tadi itu. Yang kedua, PNS ini harus mumpuni. Cocok kan? Guru, kayak pelayan, kayak izin, kayak harus mumpuni. Yang ketiga harus melayani. Yang lain ini siapa? Masyarakat langsung. Pendidikan, kesehatan, urusan surat-surat. Dan yang lain lagi yang kedua, dunia usaha. Jangan mempersulit, mempermudah. Kalau bisa bantu modal, alhamdulillah. Kalau nggak bisa bantu modal, jangan persulit, permudah. Kasih jalan, kasih informasi untuk anak-anak. Supaya semua jadi pengusaha. Menuju masyarakat ASEAN, ekonomi. Jadi kita yang keluar, bukan kita yang masukin sama barang luar. Tiga itu targetnya. Tentu saya nggak bisa ceritakan semuanya. Ada 9 langkah. Tapi kira-kira termasuk penghematan. Nah itulah semuanya, Pak. Jadi kenapa penting birokrasi ini? Karena mereka lah yang paling bertanggung jawab untuk ke depan mesejahterakan masyarakat kita. Bukan menindas masyarakat kita. PNS bukan opas, bukan pemeras. Tapi harus melayani masyarakat. Abdi masyarakat. Demikian. Satu tadi buat yang tadi yang saya bilang rasain siapa tadi itu? Jangan kamu menyekutukan Allah. Allah itu satu. Betul enggak, Ustaz? Ya. Tapi ada orang pakai jimat. Salah siapa? Salah siapa? Jadi kalau dibilang jangan bayar. Enggak lagi pakai duit. Enggak ada pengaruhnya. Jangan dibodoh-bodohin. Kalau ada yang udah terlanjur bayar. Oh enggak apa-apa. Nanti ada tahap kedua. Enggak ada. Minta balik. Ngadu sama polisi, minta balik. Enggak dapat 100%, dapat 80% lumayan. Ini calo itu begini dia. Seperti orang menembak dari kuda. Siapa masuk? Kemarin ada yang minta sama saya, supaya saya kasih nomor, ada 2000 nomor. Tolong Bapak cek, ini ada yang lulus enggak? Terus saya, untuk apa? Rupanya dia nanti kalau lulus, dia bilang, ini kamu lulus bayar 50. Enak tenar. Ini kan kelakuan kurang ajar betul. Sampai hati, mentolong, minta uang sama masyarakat yang miskin. Gak ada otak, gak ada iman, gak ada perasaan. Jadi ada, ini ada seseorang dikumpulkan. 20 juta seorang atau 70 juta seorang, udah. Nanti jamin masuk. Kalau gak masuk, kembalikin. Kembalikan. Enak sekali. Yang lulus 30%. 30 kali 70 udah 2,1 miliar. Nanti yang udah gak lulus, dikembalikan, potong 20%. Uang administrasi. Kenapa mau dibodohin? Lillahi ta'ala, sistem kita tidak bisa bayar lagi. Gimana saya mau ceritakan? Bupati minta tolong, boleh, tapi gak ada pakai nama. Selesai, satu. Apa lagi? Ada orang tinggalkan tas sama saya. Tas batik. Makasih Pak ya, makasih. Ini oke. Okay. Ikhlas ya, ikhlas. Kasih batik. Saya pikir batik lah, batik Jogja. Ini tapi bukan dari Jogja. Pas saya angkat, kok berat? Apa ini? Pak sedikit Pak. Apa ini? Ambil balik. Enggak apa-apa. Ambil balik atau saya batalkan saya punya. Kembalikan uang. Mau gimana lagi Bapak cari menteri seperti itu? Sayang, saya dengar. Saya jalan ini cuma bawa uang 4 juta rupiah. Enggak ada uang sama sekali. 4 juta rupiah. Naik kereta api dari Malang kemari. 6 jam. Yang penting sampai ke MTA. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya sangat bahagia bertemu dengan Bapak Ibu sekalian. Percayalah, kita yang merubah negeri. Tidak akan, Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu yang merubahnya. Negeri ini kita yang rubah. PNS kita yang rubah. Ayo, di rumah ada yang punya anak PNS, berubah. Satu rumah, dua orang anak muda-muda PNS berubah, kita akan berubah. Apalagi kita semua mau lihat pada Quran. Yakin kita, kita akan bisa berubah. Jadi, kepada Mukarram Ustaz Ahmad Sukino Sayat. Betul kan? Ya. Wong Aceh ki payah. Aku iso orang omong Jawa sitik-sitik. Tapi gak wani aku nanti saku salah. Jadi Ustaz, saya terima kasih diberi kesempatan hadir di sini. 23 enggak jadi akhirnya 30, alhamdulillah. Saya bahagia sekali di tengah-tengah masyarakat Jawa terutama, Indonesia pada umumnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, berikan kekuatan dan memberikan hati yang terang untuk kita pahami Al-Qur'an dalam sisa hidup kita, untuk perbaiki kita, keluarga kita, bangsa kita yang tercinta. Sekali lagi mohon maaf apabila dalam saya menyampaikan ini ada yang kurang. Saya bukan ustaz. Baca-baca begitulah. Saya bukan ustaz. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan saya mohon doa dari Bapak Ibu sekalian supaya apa yang kita canangkan dalam reformasi birokrasi ini bisa bergulir terus, siapapun yang akan menggantikan atau meneruskan. Karena ada ayat watilkal ayyam nudawiluha bainan nas. Hari-hari itu ku pergilirkan di antara manusia. Masing-masing ada termnya. Tapi konsep ini kita harapkan bisa berjalan terus. Memperbaiki bangsa Indonesia. Sekali lagi, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kami sampaikan pada Ustaz Insinyur Haji Abu Bakar MM. Selaku Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia. Yang telah memberikan informasi maupun pencerahan kepada kita selaku rakyat dan warga yang berusaha untuk selalu mentaati aturan-aturan yang ada di negeri kita. Mudah-mudahan menteri yang akan datang diisi oleh sebagaimana beliau itu lebih dari 2/3. Harapan kami demikian. Untuk penutup kami serahkan pada Ustaz. Terima kasih. Terima kasih atas isian dari Bapak Menteri Menpan. Jadi jalurnya dari atas memang sebetulnya bagus. Adapun sampai di bawah kadang tidak baik. Ini ada jalur untuk lapor ya. Lapor dengan apa adanya. Sampaikan kepada atasannya yang berwenang. insya Allah akan ada penyelesaian. Ini merupakan suatu pencerahan buat kita semua. Tadi ada ibu yang kalau ikut ngaji di MTA atau mempengaruhi, saya rasa tadi kalau ngaji di MTA mengaruhi terus dinaikkan pangkatnya. Ternyata dibuang di daerah yang losok. Itu tidak perlu disokan. Dah terima saja, dibuang di pelosok. Kalau orang MTA, insya Allah, Allah mengendaki supaya MTA tumbuh di pelosok sana. Jadi kita itu di mana-mana, bagi bibit itu ditaruh di mana saja tumbuh. Ya mudah-mudahan lah tersebar di seluruh bumi Indonesia ini. Ada kegiatan wasit tafsir Al-Quran. Insya Allah datangnya MTA itu tidak membuat resah, tapi membuat cerah masyarakat. Sebelum saya akhiri, waktu sudah siang, barangkali ada yang ada penyerahan jimat. Penyerahan jimat. Satu dari hamba Allah, dari Meloro, pendengar radio Persada dan peserta akad pagi ini, berupa satu kantong yang berisi satu keris besar, kemudian dua senjata tajam kecil, kemudian dompet berisi tulisan Arab, kemudian dua batu seperti gula merah, dan sumpil satu buku primbon. Itu gunanya apa, enggak diterangkan? Tidak disebutkan. Yang punya, ya. Kemudian yang kedua dari peserta akad pagi ini berupa keris kecil. Kemudian semuanya mohon doa semoga Allah menerima taubatnya, kemudian diberi istiqomah. Ya. Ya, saudara tidak percaya kepada benda-benda itu mendatangkan kekuatan gaib, mendatangkan berkah, mendatangkan rezeki, ya. Ya, insyaallah. Kalau tadinya begitu karena belum tahu, setelah tahu bertobat, mohon ampun kepada Allah, dan Allah mengampuni dosa-dosanya. Apalagi? Cukup, Ustaz. Baik, Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara, dan terima kasih para wakil-wakil rakyat dari DPR RI, baik dari PAN, dari PKS, dari Demokrat, dari Golkar yang tadi beritahu kok ini tidak muncul. Juga saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya, terutama Bapak Menteri Pendayaan Aparatur Pemerintahan, aparat negara. Mudah-mudahan dengan adanya ini, ya, kita juga ikut memulai semua aparat pemerintahan itu bersih. Karena dikatakan beliau tadi, Allah mengatakan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi kalau kita menghadapkan aparat itu bersih, ya kita mulai. Kalau mintanya mestinya tidak diminta, tidak pakai uang, kok dimintai-mintai uang lah, itu harus kita juga bisa menahan diri. Ya, sehingga dengan demikian kebersihan ini tidak mungkin akan ditangani aparat, kecuali rakyat juga harus memulai. Idak binafsik, mulai dari kamu sendiri. Saya rasa menyampaikan salam, Ustaz. Ya. Salam kagem Al-Ustaz dan Bapak Menteri serta peserta jihad pagi dari Abu Dhabi, Aceh, Rejang Lebong, Jambi, dari Mboja, Purwodadi, Sanggau, Pontianak, Ketapang, Kuburaya, Kutai Barat, Kutai Timur, Kintab, Angsana, Luwu Timur, Lombok, dan Maluku Utara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya juga kepada saudara-saudara yang ikut kajian ini dari jarak jauh. Mudah-mudahan bisa istiqomah ikuti kajian ini. Saya cukupkan sekian pengajian pada siang hari ini. Mari kita akhiri. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi telah kita simak bersama Jihad Pagi, pengajian Ahad Pagi hari ini. Semoga menambah khazanah ilmu yang kita miliki.